Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman semua yang saya hormati, yang saya cintai, alhamdulillah malam hari ini kita bersua kembali dalam majelis ilmu Mojabat Syafaat. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa istiqomah di dalam cinta untuk melakukan kebaikan, senantiasa setia dan istiqomah dalam bersaudara, bersetulur, mencintai satu sama lain, istiqomah dalam membagikan manfaat kepada masyarakat, kepada lingkungan, kepada dunia di sekitar teman-teman semua, senantiasa positif terus yang dipikirkan, yang diangan-angankan, dan semakin kesini semakin kita merasa umur kita bertambah, semakin yang kita lakukan tadi itu semua adalah yang kita sadari sebagai yang memang harus kita lakukan, yang baik, yang istiqomah, yang ya menebar manfaat begitu. Tetapi di dalam sehari-hari kita juga memikirkan banyak hal gitu kan, tidak hanya berkonsentrasi untuk memberikan kebaikan, tapi juga harus memenuhi kebutuhan, harus menjalankan kewajiban kita sebagai orang tua, harus mendidik anak, harus ini itu dan banyak sekali, harus bayar utang dan lain-lain. Nah, semua itu mungkin membuat kita khawatir, cemas gitu. Dan dalam keadaan yang seperti itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan malaikat, membuat kita tidak ragu, tidak cemas, tidak gelisah. Dan pada saat-saat yang seperti itu kita merasa bahwa kita harus mengemis pertolongan kepada Allah. Oleh karena itu setiap mau coba syafaat nanti di akhir kita tawasulannya. Jadi kita mengungkapkan kesadaran kita bahwa di tengah semua yang kita lakukan tuh banyak hal yang kita tidak mampu mengatasi, menjawab dan membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman semua, ini di awal sebagaimana bulan lalu kita nanti akan bersama teman-teman Nahdlatul Muhammadiyyin yang malam hari ini sudah hadir Mas Makmur di sebelah kanan saya, masih menunggu dua yang lain, dan kita juga menunggu teman-teman Jodoh Kemil. Kalau sudah siap, saya berharap teman-teman kelompok musik Jodoh Kemil segera menempati posisinya. Rekan-rekan kelompok musik Jodoh Kemil ini dari Magelang. Dulu namanya kelompok musik Ada Kalanya. Terus mungkin ada hidayah susulan diubah namanya Jodoh Kemil. Itu kira-kira mungkin sudah tahun 2014 atau sudah cukup lama ya. Dan mereka juga sudah beberapa kali hadir di Mojopat Syafaat. Dan pada waktu kami ketemu teman-teman Manages Kutro beberapa waktu yang lalu, mereka itu kangen, pingin silaturahmi, pingin hadir di tengah-tengah kita. Dan alhamdulillah malam hari ini mereka bisa hadir di sini untuk membersamai kita juga dengan lagu-lagunya yang saya kurang tahu jenisnya, tapi yang saya dengar kata ya lucu, seger gitu kata. Nah, mereka ini juga bagian dari teman-teman Manages Kutro, ya, Simpul Ma'iyah, teman-teman kita di Magelang gitu. Syukur nanti kalau ada teman-teman MG yang juga bisa ikut mendampingi. Nah, monggo Mas Sikit. Sini Mas Sikit. Komplit, Mas. Nah, ini Mas Sikit ini direkturnya. Direktur apa Mas? Ya, Mas Sikit ini ketuanya, vokalisnya, ideolognya mungkin juga gitu ya. Nah, nanti sebelum Mas Makmur menyampaikan apa yang sudah disiapkan dari Nahdlatul Muhammadiyyin, kita minta mungkin 1-2 nomor pembuka dari teman-teman judo kemil gitu ya. Mudah-mudahan kebersamaan kita malam hari ini adalah satu keadaan yang dalam ilmu yang belakangan disampaikan oleh Mbah Nun, kita ini satu umat ya, satu umat, umatan wahidah. Dan apa namanya, dalam renungan yang saya lakukan tadi sambil jalan sini, kesadaran tentang satu umat ini nanti banyak sekali sub-subnya yang bisa kita breakdown, kita pahami. Tetapi yang paling menonjol adalah dalam renungan saya, sebenarnya jauh sekian tahun yang lalu, apa yang disampaikan Mbah Nun itu memang sudah sangat banyak yang mengarah ke satu umat ini. Apa misalnya? Misalnya Mbah Nun menyampaikan tentang pentingnya tadabur. Tadabur ini kan kita diajarin atau dilatih untuk menjadikan Al-Quran sebagai inspirasi kebaikan, bukan tafsir yang mendorong kita itu berkutat secara sempit kepada satu makna tafsir tertentu. Tetapi sebaliknya, tadabur itu bermuara kepada kita berbuat baik. Nah, berbuat baik itu salah satu kondisi untuk menuju satu umat. Kemudian juga silmi, kalau teman-teman ingat ya, bagaimana beliau menafsirkan tentang silmi atau menjelaskan tentang silmi itu, Islam itu mengajak selonggar mungkin ya. Dalam keadaan yang longgar itu kita ya harus siap menerima orang lain dalam keadaan apapun. Jadi kita harus husnudzon gitu ya. Jadi fisil mikafah itu dalam pandangan Ma'iyah adalah gambaran bahwa Allah itu begitu longgar menyeru kita untuk masuk ke dalam silmi. Atau dalam ungkapan yang lain, fisil mikafah, kata kafahnya itu bukan menjelaskan silminya, bukan kualitas silminya, tetapi keadaan udhulunya, keadaan masuknya. Masuknya itu sebanyak mungkin orang, beramai-ramai. Kebareng-barengan itu hanya mungkin kalau kita siap menerima orang lain yang berbeda. Kalau tidak, nanti enggak jadi kafah, enggak jadi beramai-ramai. Jadi masuk surga itu memang harus ramai-ramai. Jangan dibatasi hanya untuk diri kita. Dan seterusnya, begitu banyak nilai-nilai yang sudah kita terima di dalam Ma'iyah ini yang sesungguhnya logisnya memang nanti goalnya itu mendorong kita punya kesadaran satu umat itu. Nah, ini nanti mudah-mudahan bisa kita elaborasi lebih jauh. Kita awali terlebih dahulu dengan, sudah siap Mas Sigit? Oh, oke. Okay. Ada yang belum datang? Baiklah, kita cukup silmi untuk semua itu. Okay. Baik teman-teman, itu teman-teman Sedo Kemil, kita syukuri, kita nikmati kebersamaan di awal ini. Mudah-mudahan teman-teman NM yang lain juga sudah bisa segera bergabung ke atas. Kita sambut, kita berikan aplaus yang meriah untuk teman-teman Sedo Kemil. Maaf ini karena tadi sudah menunggu, masih ada dua orang yang belum lengkap. Sidik nggih. Se yang sabar di se yang ojo kesusu susu. Se yang sampai di se yang rasa kesusu susu. Boleh kupas susunya. Biar alat yang sudah diberikan Gusti Allah bisa maksimal kita gunakan, backingnya tolong melu backing. Seyo sabar di seyo ojo ke susu susu. Seyo santai di seyo rasa ke susu susu. Ditotokan di tenanan supaya datine ape tenan ben ra kelo tipe mburi yen kelo iso suwe lemari mulo ojo kesusu susu, susu. ke susu. Susu. Yo sing kompak susune. Mula aja ke susu. Susu. Ke susu. Susu. Susu. Susu. Dari urung teko iso di melodeni bas. Oh ya, bravo. Yes. Wes teko tak ganti lagu untuk section ya, Mas. Adakalanya masih bertapa sampai sekarang. Ada suara dalam hati yang selalu saja bersuara. Ada Mas Derek di toto supaya dengungnya agak berkurang degai dep dep ngoten. Oh di cut lone apa nya ya? Wis pina, Bro. Kurang wae dep dep ngono. Oh iya, karo tang tambahi cangkemmu dep dep. Dep dep dep. Ada suara cecere. Channel sudah terasa nyaman di telinga? Sudah, sampun pena yuk. Terus yuk. Ada suara bas. Kurang apa bud? Di damel flat mawon. Tapi iki wis oke sih. Wis oke, enak. Yo wis canggih lho kene. Tes tes. Yo. Ada suara rebana. Mikir entek yo ge vokal ya. Engko nek backing karo bengok seru ya. Ada suara bas beduk jejere. Aku le ngarani kuwi apa ya? Ki tagane warna-warna. Tagane ngono ya. Yo. Rebana. Saron bas. Saron cik selamat. Urung siap sih, ngalamin apa mau? Dengar sih. Mikir gitar lo. Oh iya, gitar ya urung dicek ya. Lama. Bentar lagi mas gitu. Iya. Ada suara. Bantu cik. Sudah seimbang belum kanan kiri ini? Kita kurang seru. Tambahi cepete ya apa sepite di ada suara-suara dalam hati hati ada hati hati dalam suara ada suara hati hati yang selalu saja bersuara. Luwih dikeraskan suarane. Pon jajal dicek-cek vokal sik yo. Ada suara vokal. Jajal gitar oh kongo wes sesuai tuti ya bahan Jacksonnya luar biasa. Jackson pun bisa merupakan sebuah persembahan yang baik dan ya ini bagian dari fenomena apa ya, kalau dalam tinjauan ilmu makyah ya bisa dipahami dengan baik. Dan ini kan kalau teman-teman biasanya setiap mau copat yang terlihat di depan ini kan alat-alat musik Yai Kanjeng nggih. Nah, ini malam hari ini sebagian besar dari Bapak Yai Kanjeng itu tidak bersama kita karena sedang membantu Leto yang lusa kalau enggak salah itu hadir diundang di Muktamar Muhammadiyah di Solo. Gitu ya. Nah, tetapi bukan karena Bapak Yai Kanjeng banyak yang tidak bisa hadir lantas diganti oleh Jodo Kemil, bukan sama sekali. Tetapi memang sebuah kebetulan, mereka juga tidak tahu itu, gitu kan. Pas beberapa waktu yang lalu kami ketemu teman-teman Manakes Kudro, ngobrol tentang Jodo Kemil, dan kita mendengar bahwa mereka ingin, sudah lama ingin ketemu teman-teman di sini, nantilah lah pas. Jadi ini sebuah kebetulan yang diperjalankan dengan baik. Sekali lagi tepuk tangan untuk teman-teman Jodo Kemil. Dan mereka tetap stay terus di sini sampai subuh nanti. Oke, teman-teman, sekarang kita switch ke Mas Makmur dari Nahdlatul Muhammadiyin yang kalau bulan lalu teman-teman NM membawakan apa ya? Lupa saya. Lali ya, aku ya lali. Nahdlatul Muhammadiyin ini sudah berusia kurang lebih 11 tahun dan lahir dengan latar belakang semangat makyah, semangat kebersamaan, yang terutama sekali teman-teman Nahdlatul Muhammadiyin ini punya concern untuk apa ya namanya itu merawat ukhuwah di antara dua Nahdiyin dan Muhammadiyin ini. Nah, walaupun tentu ada juga topik-topik yang lebih luas yang mereka lakukan kajian atau penelitian-penelitian. Dan malam hari ini Mas Makmur mewakili teman-teman NM akan menyampaikan kepada kita tentang ngilmu lumbung. Kebetulan ngilmu lumbung ini juga berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Mbah Nun bahwa tahun depan sangat besar potensinya terjadi situasi yang sulit, resesi ekonomi, dan Mbah Nun sudah memberikan pesan-pesan bagaimana menghadapi keadaan itu. Di antaranya kita disarankan untuk punya ketahanan pangan, punya kedaulatan pangan juga ya, terus nabung gitu ya. Apapun harus ditabung ya untuk menghadapi situasi itu, dan teman-teman NM merespon melalui kajiannya yang akan disampaikan tentang ngilmu lumbung itu. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Mas Makmur, kita simak apa yang akan disampaikan oleh beliau. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Teman-teman yang berbahagia, pada malam hari ini kembali kami dari Majelis Ilmu Nahdlatul Muhammadiyin ikut urun rembuk untuk sedikit berbagi hasil diskusi yang kami lakukan setiap minggu. Insyaallah rutin kita lakukan, yang biasanya tema-tema yang kami angkat itu merespon dari yang disampaikan oleh Mbah Nun. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kebetulan kami mempersembahkan sebuah buku, mungkin singkat sebenarnya, tidak begitu detail, tapi ini kami respon soal isu resesi tahun 2023. Pada malam hari ini ada, mohon maaf, kami bagikan, tapi mohon maaf ini hanya segini, tolong dibagi rata di belakang nggih, ngapunten. Dibagi ke belakang juga, Mas. Bagikan, diamalkan. Iya. Nggih, kalian diamalkan. Baik teman-teman sekalian, pada buku ini sengaja kami mengangkat judulnya, yakni ngelakoni ngilmu lumbung. Jadi secara tidak langsung bahwa kita sebagai bangsa Indonesia telah memiliki banyak alternatif solusi terhadap sekian banyak peristiwa-peristiwa krisis, baik itu pangan maupun krisis-krisis yang bermacam-macam. Nah, pada malam hari ini kami lebih fokuskan bahwa lebih ke soal pangan. Mengapa pangan ini kami angkat? Bahwasannya secara tidak langsung ketika terjadi krisis, biasanya yang paling utama adalah stok pangan. Karena seperti yang kita lihat, yang terjadi di Eropa adalah bagaimana ketidakstabilan, bagaimana manajemen di era modernisme ini gagal, bisa dikatakan gagal, karena rasa ketergantungan terhadap proses industrialisasi begitu tinggi. Sehingga ketika mereka terjadi krisis, bisa terjadi chaos. Tetapi sebaliknya, kita di Indonesia sudah ada banyak khasanah yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita sesuai dengan teritori kita, yakni tanah air, begitu. Kalau misalnya peradaban tanah, maka dikenal istilah lumbung, yang biasanya di setiap desa ada tempat menyimpan hasil tanaman, biasanya per desa atau per rumah itu ada. Kemudian kalau di peradaban air atau laut, itu biasa dikenal dengan istilah palka. Palka itu biasanya di perut kapal itu, biasanya memang untuk menyimpan makanan ketika akan menjalankan perjalanan jauh. Jadi tradisi itu memang sudah ada sejak nenek moyang kita dahulu. Nah, maka di buku ini kami membagi ada 3 bagian, yakni 1, sistem pangan bangsa Indonesia, sebuah pengenalan berpikir terpadu tentang makanan. Kemudian bagian kedua, cara cerdas masyarakat mengatasi krisis pangan. Dan bagian ketiga, filosofi ngilmu lumbung. Secara tidak langsung, buku ini sebenarnya tidak terlalu komplit, begitu teman-teman. Saya amat sangat yakin di teman-teman simpul, bahkan mungkin secara personal sudah melakukan upaya-upaya, walaupun skalanya mungkin ada personal atau mungkin komunal, tapi setidaknya bahwasannya melakukan pengolahan lahan ini kita harapkan tidak berdasarkan isu, melainkan sebuah habit. Kalaulah di zaman dahulu kita ada idiom bahwa nenek moyangku seorang pelaut, itu juga bahaya karena tanahnya tidak digarap. Seharusnya kita mulai, kita sebagai mungkin ya era milenial, menggaungkan bahwa nenek moyang kita adalah seorang petani. Kenapa penting? Karena pengalihan peradaban dari laut kemudian ke darat itu sangat penting. Karena faktanya yang terjadi di Eropa, mereka sangat tergantungan dengan alam. Bagaimana terjadi di masa lalu, mereka ada 4 musim, sehingga mereka harus menyetok pangan, sehingga mereka melakukan ekspansi. Kita menjadi korbannya. Di zaman VOC, beratus-ratus tahun dijajah, hasil alam kita dihabiskan, sehingga mereka menumpang hidup dari kita yang ada di Nusantara. Sebagai informasi mungkin teman-teman, kerusakan tanah untuk yang di era modern ini hampir sekitar 25 juta hektar. Itu rusak tanah yang salah kelola. Nah ini penting kita coba teliti kembali, kenapa jika ini diteruskan kerusakan-kerusakan alam, maka kita dan anak cucu kita akan menjadi terdampak. Namun secara tidak langsung bahwasannya kita di Indonesia sebenarnya menjadi role model, Mas Helmi. Justru di era krisis ini kita mencoba untuk, mungkin dunia harus belajar kepada Indonesia. Karena ada kesadaran lumbung. Kalau di Eropa lumbung itu industrialisasi. Mereka tergantung kepada proses industri, sehingga misalnya gas, kemudian pangan, proses mereka sangat panjang. Misalnya kalau kita di Indonesia, telo godok sakit, Mas Helmi. Tetapi kalau di Eropa, enggak mungkin makan telo godok. Kui mesti mumet dah sih, Mas. Kui opo pangan opo gini, telo gini. Kenalnya hamburger misalnya. Mereka tidak mengerti sistem pangan satu kali proses. Nah sementara kita di Indonesia sangat biasa, misalnya makan pisang langsung kita makan. Nah di Eropa itu tidak terjadi. Jadi secara nggak langsung sebenarnya ketika nanti terjadi proses krisis, sebenarnya kita akan menjadi teladan di masa depan. Ini membuktikan bahwa peradaban modern telah berada di ujung tanduknya. Bahwasannya konsep-konsep yang mereka sebarkan itu sebenarnya kebohongan. Faktanya mereka sendiri terjebak dengan teori-teori yang merugikan diri mereka sendiri. Sementara begitu, Mas Helmi. Jadi ya, kalau bicara lumbung tadi yang sangat penting ya untuk menghadapi masa krisis itu, subjek lumbungnya itu siapa, Mas Makmur, di dalam masyarakat itu? Yang melakukan tindakan membuat lumbung ini siapa, mungkin bisa digambarkan kelompok apa, setiap keluarga atau bagaimana pengorganisasian subjek-subjek yang membuat lumbung ini? Anje, baik Mas. Kalau yang kami tawarkan di buku ini sebenarnya bersifat komunal, ngaten komunal. Jadi personal itu bisa, tetapi mungkin terbatas. Misalnya beberapa teman melakukan kolaborasi, misalnya kerjasama, ada yang memiliki lahan begitu, lahan menganggur, kemudian terjadi dialektika di antara mereka, seperti yang juga saya lakukan, Mas Helmi, dengan teman-teman. Ada yang menyewa lahan, lahan nganggur itu disewa, karena ada unik di tradisi Indonesia itu. Teman-teman bisa perhatikan nggak, kalau ada lahan kosong itu ada tulisan, teman-teman. Tahu nggak apa tulisan apa itu biasanya? Dilarang buang sampah. itu bahaya itu. Jadi kalau ada lahan kosong, ada tulisannya dilarang buang sampah, Mas Helmi. Karena kebanyakan kalau lahan kosong itu dibuangin sampah. Nah ini... Kan saya lihatnya beda lagi. Dijual tanpa perantara. Nek kuwi akeh, Mas Helmi. Arep tuku mek gak ono duite, Mas. Jadi begitu, teman-teman. Jadi di buku ini sebenarnya subjeknya ini lebih ke komunal, nggih. Sebenarnya bisa, sempat juga ada tawaran bahwasannya sebaiknya proses pertanian itu bersifat habit, jadi tidak insidental, tapi dia periodik. Karena di sistem pendidikan kita, Mas Helmi, tidak terjadi seperti itu. Karena seolah-olah ketika orang bertani atau fokus di pengolahan lahan, itu seolah-olah tertinggal begitu. Padahal di zaman lalu, semisal seperti Mbah Hasyim Asy'ari itu membagi. Jadi kalau santrinya itu dalam satu minggu, dia ajari membaca kitab, tiga harinya itu diajak ke sawah. Jadi mereka hidup dari sawah itu sendiri, begitu Mas Helmi. Nah, tata kelola ini sebenarnya sebuah poin, sebuah solusi sebenarnya, di mana yang kita rasakan sekarang pelajar itu terpisah dari alam. Seolah-olah ketika mereka bersentuhan dengan apa namanya, sistem pangan, kemudian di sawah, itu seolah-olah pekerjaan jadul. Padahal itu adalah jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi harapannya sebenarnya sederhana, teman-teman. Mungkin bisa nanti dibaca bukunya lebih komplit. Kalaupun misalnya kurang, misalnya di depan, di tempat lapaknya Mas Fauzi, paling nanti ganti ongkos cetak saja. Mungkin nanti bisa direspon oleh teman-teman dalam wujud konkret, ya begitu ya. Mungkin ada koreksi juga monggo, nanti kita siap untuk mendiskusikannya kembali. Nathan. Oke, terima kasih. Teman-teman, saya kira saya akan membuka kesempatan kepada teman-teman, mungkin dua orang untuk merespon, karena saya kira ini cukup menarik. Karena ya memang diakui ya kita hidup dalam sistem yang sudah sangat berbeda sekali dengan yang tadi disampaikan oleh Mas Makmur. Jadi kan ini kita diajak untuk mandiri dalam tanam, produksi, dan konsumsinya ya. Kita berdaulat atas satu satuan yang untuk menjawab kebutuhan kita. Sementara selama ini kan kita tidak boleh dikatakan umumnya kita tidak seperti itu. Kita beli, kita makan, dah gitu. Tapi tidak tandur dan kita makan dari yang kita tandur itu sendiri. Tentu saja itu butuh proses untuk ke sana, sehingga dalam bayangan saya mungkin Mas Makmur juga perlu menjelaskan untuk supaya kita bisa punya lumbung itu apa saja sih sebenarnya yang dibutuhkan. Apakah harus punya tanah saja ataukah harus bagaimana dan seterusnya. Mungkin nanti sambil merespon teman-teman bisa dijelaskan. Saya ingin kasih kesempatan buat teman-teman, silakan. Mungkin dua orang bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh Nahdlatul Muhammadin tentang lumbung gitu. Di selain lumbung ATM. Silakan teman-teman. Oke, silakan Mas. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Abid Al-Ghifari. Saya ingin mempertanyakan tentang pelajar yang sebisa mungkin tidak terpisah ya dengan apa sistem bertani kayak yang dilakukan santri-santri Mbah Hasyim pada zamannya itu. Nah, tapi untuk sekarang kira-kira bagaimana? Kan pelajar sekarang ini yang saya lihat dan yang saya rasakan itu mereka sudah punya banyak sekali tanggung jawab dalam belajar. Nah, jadi itu bagaimanakah mungkin waktu mengatur waktunya atau mungkin tandure wengi-wengi popie, nah pripun kurang lebih. Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Abi, terima kasih. Ini tampaknya memang sudah wolak-waliking zaman. Dulu sekolah itu dari kata sekolah yang artinya tuh mengisi waktu luang. Nah, ini sekarang kebalik, dia malah kebulet oleh sekolah lupa bertani. Kalau dulu bercocok tanam, bekerja, pas lagi longgar sekolah. Nah, jadi ini pertanyaannya sangat logis, Mas Makmur. Gimana itu kira-kira buat para pelajar yang sangat sibuk loh, ini sibuk belajar loh, demi masa depan, harus punya lumbung itu gimana? Mas, pertanyaannya ini menarik sekali. Andaikan ini nanti bisa jadi solusi menarik, nggih. Gini, kalau dari kami menawarkan begini, jadi setelah kami juga melakukan semacam observasi terhadap sistem pendidikan, gih. Jadi begini, Memang ada perbedaan sistem pendidikan, gitu. Jadi selama ini kan hanya dituntut untuk setor lah, setor hafalan, kemudian setor nilai begitu. Nah, mungkin bisa agak disiasati sebenarnya. Mungkin pengalaman, gitu. Pengalaman pribadi sewaktu saya sekolah atau SMA itu sering diadakan lomba. Lomba itu membuat taman, gitu, biasanya. Jadi biasanya itu di zaman saya membuat taman, kemudian dilombakan. Nah, bisa saja sebenarnya kalau lah sekolah itu berminat, siswa itu dilombakan untuk nandur. Karena begini, tanggung jawab itu penting. Jadi nek nandur kuwi tercukul, ku senengnya minta ampun, Mas. Jadi ini ada semacam pengalaman pribadi yang itu tidak bersifat jebakan modernisme begitu. Karena selama ini kan selalu sistemnya metaverse ya, jadi seolah-olah ada padahal itu tidak ada. Jadi tawaran kami mungkin bisa disiasati, nggih. Disiasati mungkin ada kelompok-kelompok pelajar begitu ya, atau per kelas begitu. Mereka dibelombakan sebenarnya antar kelas. Soal lahan sebenarnya, ngapunten Mas Halmi, kemarin kita sempat ngobrol dengan teman-teman Muhammadiyah, itu ada istilah lahan wakaf. Jadi ada lahan-lahan yang menganggur itu bisa dipersilahkan untuk digunakan. Cuman begini, karena ada semacam dikotomi bahwa pelajar itu tugasnya hanya belajar. Itu jebakan. Padahal semestinya mereka harus diajak bersentuhan dengan alam, tapi tutuming wisata, tapi wiyata. Jadi ada istilah yang salah, umpamanya kita datang ke desa wisata, memang istilahnya wisata, tapi tidak tertanam wiyata. Kalau dulu kita mengenal istilah wiyata, Mas. Jadi bukan wisata. Jadi kalau wisata itu update status biasanya. Lagi nengendi, foto gitu kan. Tapi bahwa apa yang dia dapatkan tidak jelas seperti itu. Jadi mungkin sederhana seperti itu, nggih. Jadi mungkin bagi teman-teman yang menjadi guru mungkin, nggih, bisa mengaplikasikan bagaimana, karena reward itu penting, bisa dilombakan, karena kelas anak-anak itu kan biasanya senang kalau lomba biasanya. Lomba kemudian bisa difasilitasi karena ada banyak lahan kosong sebenarnya, Mas Helmi. Bahkan saking banyaknya kita punya istilah lahan tidur gitu. Tapi wakil banget sing tuh wonge, lahannya lahan tidur gitu. Saking terlalu banyaknya. Nah, ini tidak ada semacam sinergitas, padahal bisa dilakukan secara berkelompok, mungkin dilombakan di sekolah-sekolah, ngaten Mas Elmi. Ini ada banyak lahan yang sebenarnya belum ketemu dengan orang yang sebenarnya bisa memanfaatkan itu ya. Oke, ya. Kalau seperti itu kira-kira mempertemukannya itu bagaimana kira-kira? Jadi Mas Abid juga biar belajar tapi juga bisa garap lahan itu, karena dia punya minat yang cukup tinggi dan saya kira harus kita apresiasi ini, pelajar kita ini. Oke, baik Mas Helmi. Kalau tawaran yang kami tulis itu penting ada pendataan. Saya ingat ketika Mbah Nun di mana nggih itu ada menyampaikan soal bagaimana ketimpangan kepemilikan lahan. Nah, kebanyakan lahan itu tidak fungsional. Ngapunten, kebanyakan yang mereka yang punya uang itu bahasanya investasi lahan begitu. Bahkan yang berada numpuk lahannya mengolah dinggo. Nah, sinergi ini yang kita maksudkan bahwa mungkin kalaulah di komunitas Ma'iya JM ini melakukan semacam pemetaan kepemilikan lahan dari teman-teman itu penting, karena itu akan menjadi sebuah data yang bisa disinergikan dengan kemampuan teman-teman dan minat teman-teman yang lain. Ngaten sementara. Baik. Saya kira mungkin kalaulah tidak perlu jauh-jauh, kita perlu mengamati teman-teman di sini, sorot matanya. Kira-kira yang punya lahan kosong siapa di antara? Tapi anyway. Ide dan gagasan atau mengingatkan kembali pentingnya lumbung ini patut kita garis bawahi, meskipun ada banyak hal yang perlu dirinci, apa saja yang perlu dilumbungkan, misalnya kita tidak punya kemampuan di sektor pertanian umpamanya, mungkin kita bisa melakukan pelumbungan dalam hal yang lain, adang yang lain yang mungkin juga merupakan kebutuhan kita bersama. Kemudian yang menurut saya Mas Abid juga ini penting, teman-teman NM jenengan nyambung sama Mas Makmur, karena nanti kalau misalnya butuh pelatihan pelumbungan bisa dibantu gitu ya, kan udah kelihatan Mas Makmur ini kan wajahnya itu tenang karena lumbungnya udah penuh aman ya. Nah ini supaya meluas, kita semua punya lumbung yang banyak jenisnya, menurut saya tidak hanya di sektor pertanian gitu ya. Oke, ada lagi mungkin satu? Sudah cukup. Jadi intinya kita garis bawahi, teman-teman NM sangat mendorong kita semua untuk memiliki kesiapan untuk membuat lumbung. Dan yang sebenarnya itu juga sangat bermanfaat, baik ada resesi maupun tidak ada resesi ya, karena kita mencoba cara hidup yang berbeda, cara hidup yang dalam istilah Mas Makmur nanti kita tidak harus terjebak pada modernisme. Waduh, itu kata mutiara beliau, jangan terjebak kepada modernisme. Jadi lumbung ya, ngilmu lumbung ini kita garis bawahi teman-teman semua, dan mari kita berusaha untuk mewujudkan dalam skup yang kita bisa lakukan dengan sebaik-baiknya, sambil kita melakukan aktivitas kita, yang belajar ya belajar, yang bekerja tetap bekerja. Dan saya kira kita memang itu hal yang rasional, bahwa kita mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan masa depan yang mungkin terjadi. Jadi kita mencoba belajar menatap masa depan dengan kesiapan-kesiapan gitu. Oke, terima kasih Mas Makmur, teman-teman semua, kita kasih tepuk tangan buat Nahdlatul Muhammadin. Teman-teman semua, nanti setelah kita dengarkan Mas Sike dan kawan-kawan, mungkin dua nomor, nanti kita ada workshop ini ya. Ada beberapa pertanyaan yang teman-teman perlu diskusikan, tetapi tidak untuk malam ini kita butuh tiga kelompok gitu ya. Nanti satu kelompok dari Nahdlatul Muhammadin, terus yang dua kelompok ini dari teman-teman jamaah, itu kita bagi. Jadi yang kelompok yang dari jamaah yang pertama itu yang kira-kira ini anggotanya ini sudah menjadi jamaah di sini 3 tahun lebih. Terus yang satu kelompok lagi yang dalam waktu ya 1 tahun 2 tahun ini yang masih baru, dengan pemikiran bahwa rentang yang berbeda ini pasti juga memiliki persepsi atau pandangan-pandangan yang juga berbeda. Nanti saya akan bacakan, kita bentuk kelompok juga nanti. Mas Makmur, nanti 3 teman NM ya, mohon dikondisikan. Monggo Mas Sikit, kita kembali ke Jodoh Kemil. Kita nikmati musik Jodoh Kemil yang asik. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Diceritain ke teman-teman Jodoh Kemil kangen ke Mojopat. Sama diceritain sedikit tak? Nek kalau kita bicara jenis itu Jodoh Kemil ini musik sing kaya ngopo. Nah, gitu. Monggo Mas Kit. Ini tadi bisik-bisik 9 tahun ya, kira 5 tahun lebih ke sasaran juga teman-teman yang kangen. Kangen. Kami ngobrol itu apa ya sing dikangeni dari sebuah acara. Selain materinya, mungkin bisa suasananya. Atau nih, saya boleh-boleh itu ada beberapa hal yang mungkin saya dapatkan atau terinspirasi dari sini. Itu hal lemehan bentuk acara. Pengkondisian atmosfer yang di awal, kalau dulu tadarusan ini masih ya? Oh kiraan ya, artinya itu memasuki tempat itu sudah dikondisikan dengan soundscape ya, kayak apa itu ya, soundscape yang wis ke apa ke batin, mesti untuk dasari lahirnya, jadi ukoro lahir dari batin itu, ini batinnya di lemei itu. Sehingga itu pun menjadi antisipatif karena nuansanya sudah itu ayat-ayat gitulah. Terus kak, saya masih ingat merasakan nek istilah saya efek zeng, efek cegezeng. Jadi nek keyboard di zeng, itu tak pikir itu mungkin kaya sing di dimensi mistik dan bunyi apa itu. Bahwa bunyi itu langsung nyentuh ke batin, terus kemudian mengajak kita masuk ke dalam untuk ya kontemplatif lah, maksudnya itu. Ditambah lantunan solawatan atau Bu Ahmadin itu wis nek merem panu ngawang-ngawang kan kaya. Ini kan gunake alat imajinasi. Kalau yang sering digunakan jari panca indera, sing kedua intelek. Gitu. Menyatakan secara peralatan instrumen ya, di musik di kita konon ada 6 hal itu mas. Panca indera, intelek dan ada imajinasi itu juga diperlukan. ada naluri, terus apa nurani, sama intuisi atau intelijensi gitu. Lah itu dibawa ke situ. Tapi ngono liyane wae aku tambahke. Tapi lae gitu nambahi. Ning ya itulah kangen ke Bandung. Wah, Andri. Andri wae. Bang Kungku, aku luwe apik timbang kowe iki, mesake kowe kok. Mas aku luwe ngeri meneh soalnya. Wong iku ora apik-apikan. Ya ning yo dinilai. Oh iya iya. Ah, nilai. Eh, saya kira itu hal. Saya ingat soal orang seneng suka atau tidak suka. Hidup tidak berdasarkan yang Mbah Nun bilang, hidup tidak berdasarkan suka atau tidak suka, tapi baik dan benar gitu kan. Itu kan soal nilai atau tataran hierarki nilai. Kalau yang pertama hal seneng ora seneng itu kan katanya itu di level bawah lah. Iki panganenku, wah aku seneng iki, seneng itu. Terus kemudian nanti itu bisa terkalahkan. Kita bisa mengabaikan seneng atau tidak itu dinilai kesehatan. Lumbung ini tadi wis ngeleh wis ora urusan enak apa ora enak. Butuhe lambunge selamat ora mah itu dia terabaikan. Nilai kesenangan itu bisa terabaikan. Jamu ngono ya sepahit demi kesehatan, demi kelangsungan hidup dia itu. Terus naik lagi gitu. Naik lagi ke soal nilai kejiwaan. Lah di sini nih. Ini didapati keindahan, keharmonisan pas nyanyi bareng-bareng atau tertawa bersama itu kan sesuatu yang indah. Dia ngeleh bareng iso lali, iso recover. Atau kalau teman itu pelukis, yang wajah itu pelukis ya. Atau lali untuk ngoyak keindahan bagaimana lukisannya itu so pirang-pirang dino ora turu itu dia bisa lupakan kesehatannya. Artinya nilai kesehatan ini iso terabaikan demi mengejar keindahan. Lagi harmonisasi keberagaman dan lain sebagainya. Terus naik-naik lagi ada iki konjur aku meneh kowe Dri. Ora apa-apa. Wis ya. Nyanyi sik wae iki. Oh, wah kayak malah kepancing ngobrol ya. Aku yang ngampet tok jane ning wegah kepancing dengan modernisasi lho gitu. Apa ya? Satu lagu lagi, Mas. Sing dawa apa sing cendek? Cendek. Cendek sithik lagi. Jan-jane aku ki ngomong apa ta? Kok aku dhewe ra mudeng. Coba diterjemahkan teman-teman. Sebenarnya aku ngomong apa sih? Kok aku sendiri tidak paham. Ya, ya. Itu kami masih ingat kalau pengalamannya Mbak Dona kemarin, opo wening Mak Ayah atau di Mocopat itu dia grogi ngene. Wah, paling grogi kalau main musik di sini. Enggak tahu kenapa itu Mbak Dona itu. Makanya set-setannya dia sudah diatur kemarin. Aku sesuk nek ning kono aku kayak ke pojok ben iso ora ketok. Jadi grogi ada itunya sih. Jiro jiro lupat mau cici jiro lu jiro jiro jiro lupat mau jiro lupat mau cici jiro jiro lupat jiro jiro jiro lupat mau jiro jiro lupat mau cici jiro lu jiro jiro jiro lupat mau jiro lupat mau cici jiro jiro lupat jiro jiro jiro lupat mau jiro jiro lupat mau cici jiro jiro jiro jiro lupat mau. Ini baru teman-teman Rebana baru kemarin gabung. Terus wes ayo golek pengalaman wae iki menyenengke gitu. Teman-teman sudah sangat sering kesini karena teman-teman Manuges Kudroh ini dan ini ya. Terus ya dipertahankan ya. Amo aja tegang lo ah. Sing dinikmati lo kita berbagi gembira kok. Ciro ciro lepat mau cici ciro lu ciro ciro ciro lepat mau ciro lepat mau cici ciro ciro lepat ciro ciro ciro lepat mau ciro ciro lepat mau cici ciro lu ciro ciro ciro lepat mau ciro lepat mau cici ciro ciro lepat ciro ciro ciro lepat mau. Dalane munggah medun mlaku ra tekan-tekan akeh wong padha bingung marang kahanan. Kang Rajeno, Rajeno, iki salah sopo, iki salah sopo. Rajeno, Rajeno, sopo nyalah ke sopo, sopo nyalah ke sopo. Siji loro telu papat limo, apa ya bener akeh wong ora trimo. Loro telu papat limo enam, mestine ati iso ayem. Telu papat limo enam pitu, atine ojo kaya watu. Papat limo enam pitu wolu, nek elek ora gampang melu melu. Limo enam pitu wolu songo, ayo akeh le dedonga. Ciro lupa mo, cici ciro lu, ciro ciro ciro lupa mo, ciro lupa mo, cici ciro ciro lupa, ciro ciro ciro lupa mo, ciro ciro lupa mo, cici ciro lu, ciro ciro ciro lupa mo, ciro lupa mo, cici ciro ciro lupa, ciro ciro ciro lupa mo, ciro ciro. Dalane moga medun, enak ya jingere ngebane, mlaku ratakan tekan, akeh wong bodoh bingung. Bingung marang kahanan. Kang Rajeno, oh Rajeno, kok mandek terus kaget. Dicetake no Kang Rajeno, oh Rajeno, iki salah sopo. Rajeno, sopo nyalah ke sopo. Rajeno, iki salah sopo. Rajeno, engko tanggung jawab lho sing raceto iki opo-opo kowe lho. Siji, loro, telu, papat, limo, apa ya bener akeh wong ora trimo. Telu, papat, limo, enem, pitu, atine aja kaya watu. Limo, enem, pitu, wolu, songo, ayo akeh lede donga. Loro, telu, papat, limo, enem, papat, limo, enem, pitu, wolu. Telu, papat, limo, enem, pitu. Siji, loro, telu, papat, limo. Siji tambah loro adalah pas ke ini yo. Sisi tambah loro adalah telu. Limo tambah songo. Bablas. Berpikir yang cepat. Wing seru yo. Cacai yo, cacai. Loro tambah enam. Oh, wali. Wing seru ndak. Limo tambah loro. Telu tambah siji tambah loro. Enam ya bener. Lima kurangi siji tambah telu. Pitu. Oh iya. Ini rada angel iki. Siji tambah siji tambah siji tambah siji tambah siji. Piro? Oke. Lima, urung oke. Siji tambah loro tambah siji tambah loro tambah siji. Wis bingung. Nah, padha. Dalane muga medun. Mlaku ratakan-takan, akeh wong padha bingung, bingung marang kahanan. Kang Rajeno, iki salah sopo? Iki salah sopo? Rajeno, sopo nyalahke sopo? Nyalahke sopo? Loro siji, loro telu papat limo. Mau wis. Loro, papat, limo, enem. Enem atine iso ayem, langsung limo. Enem pitu wolu songo. Ayo akeh lido donga saiki enem. Pitu wolu songo sepuluh, sebelas, sebelas, telulas, sebelas, limolas, sebelas, pitulas. Pas. Wis iki tanggal pitulas. Pas. Pas. Ben mas. Oke, teman-teman semua, saya ingin bertanya lebih jauh sebenarnya tentang komposisinya dan keunikan-keunikannya, tapi saya tidak cukup mampu gitu ya. Ini kan macam-macam, ono matematika nih, ono musike, ono komunikasinya yang cukup dekat, dan saya berharap nanti teman-teman mungkin ada yang mengapresiasi ya. Nanti ya enggak apa-apa. Nah, tadi waktu Mas Sigit menjawab itu tadi ada satu kata yang disebut yaitu soundscape. Ya Mas ya? Betul ya? Kalau saya enggak salah, ini saya pernah dengar juga, itu soundscape itu apa namanya? Sebuah ruang yang dilihat dari segi bunyi. Kalau enggak salah gitu ya. Jadi waktu tadi beliau menceritakan kenapa kangen ke Mocopat, karena di ruangan ini, di geografi ini, setiap tanggal 17 itu dia ingat ada deres Al-Quran, ada kedalaman apa rohaniah yang berlangsung, ada online dengan Allah dan lain sebagainya, yang itu tidak dia temukan di lain tempat, ciri khas yang di sini. Jadi soundscape-nya kasihan ini TKIT Alhamdulillah ini pada tanggal 17 itu persis seperti yang digambarkan oleh Mas Sigit, dan dia kangen. Jadi soundscape. Dan itu bisa kita lihat di lain-lain tempat. Misalnya kalau di zaman dulu di desa-desa, setiap malam Jumat kita dengar apa namanya, orang tahlilan mungkin, atau orang baca Yasin, atau berjanji, tibaan dan lain sebagainya. Itu juga bagian dari soundscape. Nah, berkaitan dengan hal ini, nanti kita ada Mbak Nia, vokalis Kiai Kanjeng, yang nanti kita minta bercerita tentang dibaan. Jadi ini juga soundscape dari tempat yang berbeda, dari tradisi yang berbeda, yang intinya mengajak kita ingat bahwa dalam tradisi umat Islam di Indonesia khususnya itu begitu banyak kekayaan, begitu banyak lumbung kultural dan spiritual. Tetapi juga yang kita ingin garis bawahi, tadi Mbah Nun sempat menyampaikan kepada saya bahwa kita juga perlu ingat loh, ada yang disebut tahlil terus tahlilan, ada tiba-tibaan, ada ma'iyah, ada ma'iyahan. Nah, suasana yang kita alami seperti ini, enjoy satu sama lain, bisa ngobrol, bisa saling belajar sambil ngopi, sambil bawa minum, sambil bahagia, ini ma'iyahan. Tetapi kita jangan lupa, tidak boleh berhenti di ma'iyahan, tapi juga ke ma'iyahnya yang merupakan nilai atau inti. Nilai tadi ya benar banget itu Mas yang di pojok tadi. Yang nilai-nilainya pada kasus yang dicontohkan oleh Mas Sigit tadi itu spiritualitas, apa meneh Mas? Kekhusukan, jiwaan. Kejiwaan lah pokoknya ya. Hal-hal yang sifatnya mendalam dan tidak terbatas pada itu. Kalau dalam konteks ma'iyah ya banyak, ada paseduluran, ada kepedulian pada orang lain, ada perhatian yang cukup apa namanya mendalam kita kepada kehidupan dan seterusnya. Yang salah satunya tadi yang disampaikan oleh Mas Makmur itu adalah wujud lain dari kesadaran ma'iyah. Jadi kita diingatkan oleh Mbah Nun keseimbangan yang terus-menerus antara ma'iyah dan ma'iyahan itu kita jalankan, gitu ya. Sekali lagi tepuk tangan buat Jodoh Kemil. Nah, sekarang saya sambil mempersilahkan Mbak Nia, Mas Islami dan Mas Imam dan Dek Fakih untuk segera bergabung bersama kita. Saya ingin membuat kelompok terlebih dahulu, yang nanti setiap kelompok ini mendapatkan pertanyaan untuk didiskusikan ya. Yang pertama, kelompok dari Nahdlatul Muhammadiyin sudah ada Mas Makmur. Kemudian teman-teman yang sudah 3 tahun lebih hadir di Mocopat siapa? Sudah berapa tahun? Kelas 3 SMP? Oh. Oke, satu saya minta maju ke depan. Nih, jadi ini dia program studinya double degree. Ya pelajar di Ma'ya. Double degree. Terus siapa lagi yang lebih dari 3 tahun? 2 orang lagi. Siapa? Ayo, siapa Mas? Saya minta 2 orang lagi yang 5 tahun mungkin atau 4 tahun. Biasanya yang di pojok-pojok sih. Jadi makin ke belakang apa makin tua itu biasanya semakin di sana. Memberi kesempatan kepada yang lebih baru. Ini satu hukum alam yang baik juga nih. Meskipun alasannya ya biar bisa ngopi lebih santai di sana sih. Nah, silakan. Mungkin yang di tengah itu mungkin sudah 4 tahun gitu. Siapa Mas? Saya minta tolong 2 orang yang 3 tahun lebih. Ya, mungkin dari sebelah sana. Siapa? Enggak ada. Lah Anda berapa lama di sini? Baru kali ini. Oh, oke. Okay. Baru kali ini ya sudah duduk manis dulu. Silakan yang lain mungkin dari sebelah sana. Mbak-mbak atau mas-mas, silakan. Eh, silakan Mas. Yang 3 tahun, kemudian yang antara 1 tahun dan 3 tahun ambil tempat di sini. Siapa yang dalam kurun 1 tahun sampai 3 tahun? Ana sing 10 tahun dulu Mas. Oh ya wis. Wis kumlot pol. Ayo Mas. Minta tolong 3 orang dari yang sudah 3 tahun lebih, 3 orang yang dalam rentang 1 tahun sampai 3 tahun. Nah, itu siapa Mas yang maju? Sip. Ya Mas. Gandeng temannya satu gitu, random gitu kan bisa dapat juga deh. Nah. Yang NM ya silakan. Ya wis. Yuk, lu. Tadi ada yang maju kemana? Wah, ngeprank saya dia. Wah, enggak baik. Ayo silakan. Ayo Mas Abid dibantu. Yang 3 tahun lebih. Ayo Mas, Mbak. Jadi ada beberapa pertanyaan yang kita minta tolong didiskusikan. Ini pertanyaan dari Mbah Nun dan saya kira ini penting sekali untuk kita semua. Monggo, silakan. Ayo. Nah, silakan. Sip. Satset ngono lho. Koyone update status satset gak nganggo mikir. Ayo. Nah, ini yang berapa tahun, Mbak? 3 tahun lebih maksudnya. Oh, berarti ikut sana. Oke, okay. Satu lagi yang 3 tahun ke atas. Ada mungkin mbak-mbak bisa dibantu mbak? Wah, wow, langsung kepalanya diumpetin lagi makan saya lihat. Ayo, mas sambil ngopi gak apa-apa. Sudah berapa tahun? 6B itu dalam 1 tahun kan berarti. Nah, silakan, gak apa-apa. Ayo, dibawa kopinya gak apa-apa. Daripada diseruput temanmu, itu lumbung soalnya. Yuk, silakan yang rentang 1 tahun dalam 1 tahun sampai 3 tahun, silakan Mas di sana. Oke, ini berapa? Baru 2 orang. Tolong digenapi supaya ganjil. Ya, ya. Sudah ada 2, sini 2. Ya silakan Mas. 1 tahun di sana. Ya, alhamdulillah. Terus satu lagi yang dari 3 tahun lebih. Mosok sak menake gak ono. Ayo, ini lumbung pemikiran ini harus kita siapkan. Ayo. Siapa? Oh ya, silakan. Alhamdulillah. Jadi sudah ada yang 3 tahun lebih, kemudian 1 tahun, 3 tahun, dan NM. NM berapa orang ini, Mas Makmur? Cuma 2? Kurang siji. Mana Mas Bu Iman? Oke, Mas Bu Iman dipanggil temannya, ditunggu di depan. Kayak ning tempat wisata yang nganggo pengumuman. Oke, terima kasih teman-teman sudah bersedia ke depan. Kita ini mau belajar. Jadi ada 4 pertanyaan yang teman-teman setiap kelompok ini nanti diskusikan, cari tempat ya di belakang atau di samping nanti diskusikan mungkin ya 20-30 menit nanti kembali lagi ke sini nanti teman-teman bisa mempresentasikan ya. Tetapi pertanyaan yang akan kita sampaikan ini juga bukan hanya menjadi dalam tanda petik kewajiban kelompok, 3 kelompok ini, tapi juga teman-teman perlu mencatat dan membawa pulang untuk nanti direnungkan, dipikirkan sambil bekerja, sambil ngopeni anak dan lain sebagainya. Teman-teman kan multi talenta toh, yo asah-asah, yo ngerokok tapi juga sambil mikir gitu. Jadi ini sudah memang multi talenta. Dalam kosakata yang lain serabutan. Oke. Okay. Nah, jadi teman-teman tetap mencatat yang tidak maju ke depan dan teman-teman kelompok tentu juga harus mencatat ya. Saya akan kan 4 pertanyaan yang akan didiskusikan oleh teman-teman. Yang pertama mohon dicatat ya di handphone masing-masing. Pertama ini, menurut Anda dan jamaah Ma'iyah pada umumnya, apa manfaat ma'iyah bagi manusia, masyarakat, bangsa Indonesia, dan umat manusia di dunia. Saya ulangi ya, menurut Anda dan jamaah Ma'iyah pada umumnya, apa manfaat Ma'iyah bagi manusia, masyarakat, bangsa Indonesia dan umat manusia di dunia? Nah, gitu. Jadi ini pertanyaan yang sangat penting ya. Yang kedua, menurut Anda bagaimana gambaran masa depan Ma'iyah? Menurut Anda bagaimana gambaran masa depan Ma'iyah? Jadi ini kita perlu memikirkan secara futurologis ke depan. Wal tangdur nafsum ma qaddamat lighat, meneropong ke depan kira-kira bagaimana, simulasinya kayak apa dan seterusnya. Dan ini juga pekerjaan yang sehari-hari teman-teman lakukan kan, mensimulasi 5 tahun ke depan kita mau mencapai apa, mau menikah dengan siapa, mau bekerja apa dan lain sebagainya. Jadi jadikan ini bagian dari proses yang wajar dalam pemikiran kita. Kemudian yang ketiga, menurut Anda apa atau bagaimana gambar Ma'iyah dalam mata pandang masyarakat umum Indonesia dan dunia? Saya ulangi, menurut Anda apa atau bagaimana gambar Ma'iyah dalam mata pandang masyarakat umum Indonesia dan dunia? Jadi mungkin teman-teman pernah dengar atau apa orang menceritakan atau apa namanya mempersepsi tentang Ma'iyah yang mungkin Anda dengar tuh kayak apa. Dari banyak yang mungkin Anda dengar tuh, Anda bisa menggambarkan atau mengambil satu intinya tuh kayak apa. Jadi menurut Anda apa atau bagaimana gambar Ma'iyah dalam mata pandang masyarakat umum Indonesia dan dunia? Oke. Yang keempat, apa yang akan terjadi dan apa yang akan Anda lakukan sesudah Allah memanggil atau mengambil Mbah Nun? Nah, saya ulangi, apa yang akan terjadi dan apa yang akan Anda lakukan sesudah Allah memanggil atau mengambil Mbah Nun. Jadi ada 4 bahan tazkir dan tafkir untuk 3 kelompok dan untuk kita semua gitu ya. Nah, kita kasih waktu masing-masing kelompok maksimal 30 menit untuk berdiskusi, untuk apa namanya merenungkan dan nanti berbagi hasil diskusi atau perenungannya kepada teman-teman. Silakan cari tempat masing-masing. Kita support, kita dukung teman-teman 3 kelompok ini dengan tepuk tangan yang meriah. Monggo. Mas Islam, Mbak Nia, saya mohon bisa bergabung ke depan. Kita mohon Mbak Kurniawati untuk bergabung ke depan bersama Mas Islam, Mas. Jadi teman-teman semua, kita akan lanjutkan dengan tadi itu dalam kehidupan sehari-hari di apa masyarakat kita, masyarakat muslim itu ada banyak tradisi ya, ada tahlilan, ada yasinan, ada tibaan ya. Nah, Mbak Kurniawati ini akan kita minta bercerita bagaimana Mbak Kurniawati ini, yang Mbak Nia ini yang teman-teman sudah sering dengar dari Mojokerto, dari Sasap ya? Ya, Sasap. Nah, kita tahu Mojokerto ini salah satu gudang kori atau koriah, monggo Mbak Nia. Tetapi juga para kori dan koriah ini tentu tidak hanya ihwal melantunkan Al-Quran, tapi mereka juga sehari-hari hidup dalam tradisi keislaman itu. Di antaranya adalah Mbak Nia ini aktivis tibaan, gitu ya. Rakitang cilik aneh digendong ya. Di apa? Digendong. Digendong itu berapa? Digendong muter-muter. Ah iya, jadi Mbak Nia ini nanti kita dengarkan. Sejak kecil sudah tibaan, digendong ibunya dari satu desa ke desa untuk tibaan. Jadi tibaan itu berasal dari kata tiba. Tiba ini salah satu kitab maulid. Yang kita tahu kitab maulid itu ada beberapa. Ada tibaan, ada al-barzanji. Kemudian napa malih Mas Islam? Ada simtud duror. Ada simtud duror, lajeng napa malih? Burdah mungkin, ya. Dan itu semua intinya adalah kitab maulid yang ketika dijalankan di dalam tradisi masyarakat itu menemukan bentuk yang berbeda-beda. gitu ya. Ada tibaan ala Jawa Timur itu nanti mungkin berbeda dengan di Jawa Tengah gitu ya Mas Islam ya. Terus juga tidak kita lupakan, kita perlu ingat di Jawa Timur seperti sering diceritakan Mbah Nun di Menturo, di Jombang itu ada Ishari. Ya. Itu juga dengan karakter yang berbeda dari sisi apa namanya itu. Cara melantunkannya, karakter suaranya dan lain sebagainya. Itu kekayaan-kekayaan yang ada di dalam masyarakat muslim dan kita nanti bersama Mas Islam ingin menggali Mbak Nia untuk bercerita gimana beliau selain seorang Korea juga dibesarkan dan mengalami apa ikut menjadi bagian atau aktivis di Baan gitu Mas Islam. Moga, Mas. Ini sebagai wacana pembelajaran kita bersama latar belakangnya siji-siji nggih. Saya kira itu Mas Ilmi. Kita langsung ke Buni aja. Cek. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya kabarnya baik nggih? Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Tibaan ya. Jadi tibaan itu sendiri saya pahamnya menurut saya nggih. Menurut saya tibaan itu apa namanya? Ungkapan cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya di apa hidup di lingkungan desa yang apa tradisinya itu setiap minggu gitu ada hari-hari harus ada dibaan gitu. Jadi apa namanya sudah dari turun temurun kayaknya saya lahir itu sudah ada dibaan dari dulu itu. Ibu saya sempat cerita, ya. Katanya dulu beliau kalau tibaan itu sampai ke desa-desa yang agak jauh dari rumah, mungkin sekitar 2 kiloan gitu dari rumah, itu jalan kaki dulu, saya digendong. Saya masih belum ingat apa-apa, itu hanya diceritain sama ibu saya. Mungkin dari situ ya, saya... Dari kecil kan sering mendengarkan apa namanya diajak dibaan, istiqomah gitu ya di lingkungan yang tradisinya seperti itu. Jadi mungkin tumbuh dengan sendirinya rasa apa cinta ke Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau umumnya tibaan itu kan. Artinya adalah salah satu kesenian yang digarap dengan tujuan untuk memberikan wawasan dan pendidikan kepada masyarakat untuk mengenal riwayat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga hiburan mungkin orang dulu kan hiburannya mungkin nggak ada TV ya dengar-dengar tibaan itu kan ada apa namanya lagu-lagu gitu ya. Saya enggak akan ngurutkan apa membacakan tibaan dari awal sampai akhir jenengan bayangkannya kok lama ya nanti. Saya hanya memetik sedikit-sedikit urutan-urutan tibaan itu. Jadi awal ya urutannya tibaan itu diawali dengan Ya Rabbi Soli itu dilakukan. Kalau dulu saya dengar di telinga saya itu lagu-lagu Ibu Ida Laila gitu biasanya. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Itu dulu ya. Kalau sekarang kan mungkin lagunya agak modern ya. Seperti Ya Rabbi salli ala Muhammad. Mungkin di telinga panjenengan udah umum lagu-lagu gitu. Pokoknya intinya itu dengan ini apa namanya? disuarakan entah lagunya itu lagunya rek ayo rek piya nabi ya, yang penting hatinya seneng terhadap Kanjeng Nabi gitu ya Mas Islam ya. Urutannya nggih sebagai dakwah juga mungkin orang dulu kan kurang ini ya, perbendaraan lagu kan enggak ya sekarang ada YouTube, ada ini gitu. Jadi terus urutannya tadi setelah ya Robi Soli terus ada Rowi. Rowi itu dibacakan kayak menceritakan tentang ya riwayat-riwayat riwayat-riwayatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada apa namanya? Kayak laqad ja'akum rasulun min anfusikum itu yang ya kan. Kayak gitu-gitu. Nanti saya urutkan dicontohkan ya. Sedikit-sedikit aja. Kalau gini, kalau yang biasa di kita dengarkan di masyarakat umum saya katakan kan lebih populer di wilayah Dhiba dan Al-Berzanji. Tapi kalau di wilayah Habai, poro Habib-Habib biasanya pakai Simtud Duror gitu. Tapi yang sering kalau di masyarakat-masyarakat umum itu kalau saya ngomong di wilayah Jawa ya, mungkin Jogja, Jawa, Jawa Tengah juga, itu kebanyakan pakai Al-Berzanji. Dan kadang dipadu juga dengan Dhiba itu. Banyak juga rawi, kalau itu tadi kan potongan dari Itu Quran hanya juga. Tapi bagian kalau, kecil. Ya, kalau di Al-Berzanji kan ada Abdadi'ul imla'a bismidzatil aliyah gitu. Mustadirun faidhal barakati ala ma'ana lahu wa awla. Terus pakai ini kalau yang banyak. Kalau yang tibaan itu kan Allahumma salli wa sallim. Kalau yang berjanji ada apa ya? Oke. Okay. Kalau berjanji itu atirillahumma qabrahul karim bi arfin sayyim min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jadi gitu mungkin sebagian besar semuanya udah tahu ya apa itu tibaan. Cuman saya tadi hanya untuk memperjelas aja dan mungkin pengalaman pribadi saya aja mungkin lebih luasnya kan banyak ya yang macam-macam dari berjanji salah satunya tiba terus apalagi Mas Islam banyak sekali yang di sini gini kadang-kadang kita hanyut ketika maulid itulah maulid. Biarpun nun sewu, hampir mayoritas saya bisa pastikan 100% pelaku dari tibaan itu yang faham makna tiba atau Al-Berzanji itu tidak ada 1%. Betul enggak? Gitu. Kalau itu dituruti, Mbak. Ini tadi taruhlah mulai sekarang jam 10 lah. Itu nanti kalau semuanya dibaca itu kira-kira baru setengah dua selesai. Itu kalau semuanya ya. Semuanya. Nah, makanya Nusyaw, saya juga enggak paham ya. Kenapa orang-orang saya itu intens satu istiqomahnya. Padahal kalau di bulan Maulid kemarin, ya, itu di wilayah saya aja. Tiba ketika bulan Maulid atau Al-Berzanji di bulan Maulid itu bisa 30 hari full setiap hari. Itu ibu-ibu itu dilakukan setiap hari bener. Aku enggak mudeng, bojone kok ya kerasaan ngono lho. 30 dino full itu setiap ba'da zuhur gitu lah. Meskipun enggak ngerti detail artinya ya. Iya. Tapi semangatnya itu yang ya insyaallah ketompo lah ya meskipun enggak ngerti. Mantep ngontol. Yo penting isine sejarah dan semakin dekat kepada Kanjeng Nabi. Intinya itu. Nek jeneng wong tresno itu kan ra butuh alasan kan. Iya enggak? Cinta tanpa syarat. Iya, mbok ketok. Ketok bajune tok ae rasane gimana gitu kan. Soalnya gini Gus, aku yo mengharap cerita mungkin merefleksikan juga teman-teman yang yo santri ora abangane kok yo mambu selawat. Daman cilen kula niku. Sepoko sing tak eling. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi asa iku mbuh tiba apa berjanji aku dhewe lali. Ya itu berjanji. Alfata ya terus nabuh meja. Nah. Advatayati rota, nah, itu ada semangat di situ. Meskipun nanti begitu kan abadil imla bismidatil aliyah, kadang waktu itu enggak menghayati iki isine apa toh. Ya. Ning ada semangat. Akan lebih bagus lagi kalau mungkin pan itu ada entah bagaimana metodenya ya. di ono supaya paham isine. Gimana? Yang enggak tahu. Gimana kalau kita hanya mencuplik-mencuplik aja ah, ya. Untuk ngincipi di bahan itu ya. Oh, ya hanya sing... tidak semuanya mungkin ya Rabbi Soli hanya satu ref. Ya Rasulullah mungkin malam ini apa namanya biar tambah apa rasa cinta kita, kita keringetan untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, cuman sedikit-sedikit okay. aja. Okay. Sebelum Mbaknya memberikan contoh, yang paling utama mungkin perlu kita garis bawahi adalah kita mengingat ya, apa namanya, kenapa kita bicara tentang tibaan itu kita mengetahui, mengingat, tidak melupakan sesungguhnya begitu banyak tradisi-tradisi yang berkaitan dengan mengungkapkan cinta kepada Kanjeng Nabi atau kepada Allah Subhanahu wa taala itu bermacam-macam. Di antaranya yang diwujudkan dalam maulid yang ditulis oleh para ulama terdahulu gitu. Nah, ini apa namanya bagian dari cara belajar di Ma'iyah bahwa kita mengingat apa yang mungkin dilupakan orang. Kita sendiri harus mengingat kekayaan-kekayaan budaya itu, dan sesungguhnya nanti selain kita minta Mbak Nia memberikan petikan-petikan contoh, juga yang perlu kita gali, kita dengarkan dari Mbak Nia itu keunikan bagaimana dunia di masa kecilnya yang diwarnai dengan tibaan itu membentuk beliau menjadi seorang apa namanya pelantun solawat, menjadi seorang qori juga. Jadi Mbak Nia ini dulu di tahun 98 97 ini salah satu qori'ah nasional MTQ di Jambi. Jadi beliau salah satu qori'ah waktu itu juara berapa, Mbak? Rahasia. Pokoknya dapat juara pada waktu itu ya. Jadi sudah lampau, sudah lahir belum yang di depan-depan ini. Nah, itu proses yang panjang dan kita ingin mendengarkan keindahan kehidupan Mbak Nia sebagai seorang qori'ah, seorang yang berkecimpung di dunia apa namanya ya solawatan tibaan itu di desanya itu kayak apa dan lain sebagainya gitu ya. Terus kemudian yang tadi dicontohkan oleh Mas Islam Abdatiul Imla Bismillahil Aliyah dan seterusnya itu adalah bagian dari yang inti dari maulid itu yang tadi disebut Mbak Nia sebagai rawi-rawi. Jadi itu berisi narasi atau kisah tentang kelahiran Nabi Muhammad ya, diawali itu terus nanti pujian-pujian kepada Nabi Muhammad di setiap bagian antar bagian itu baru diselingi oleh selawat-selawat meskipun di dalamnya nanti ada komponen mahalul qiyam dan lain sebagainya. Jadi tab maulid ini kalau boleh dikatakan sebagai ekspresi budaya kecintaan kepada Kanjeng Nabi itu disusun sedemikian rupa, ada alurnya, ada bagian-bagiannya, termasuk di dalamnya di antara-antara itu adalah beberapa lantunan solawat-solawat yang bermacam-macam yang di Indonesia itu dulu kalau saya enggak salah ingat itu ada lagu populer apa itu njur dijajal dilebokke didateke lagu solawatane. Nah, itu nanti betul. Ada contoh-contohnya misalnya itu ya, gitu Mas Islam kalau yang saya ya, sedikit benar. Ingat leres nggih. Oke, monggo Mas. Sebelum kembali ya, tapi saya nyelingi aja sedikit. Jadi kalau kita bicara wong Jawa iki jane lok tenan ya. Itu saja kalau di Jawa secara budaya ya, secara budaya pukulan terbang itu aja macam-macam. Ada yang Laras Madio, ada yang Kaliwungan, ada yang pesisiran, ada yang Banjaran dan semua yang sekarang ini semuanya kadang sudah dimodifikasi sedemikian rupa ya. Tuh, jung-jung, jung-cek, cek, jung-cek, jung-cek, cek, jung-cek dan banyak lah. Itu. Nah, masa kecil Mbak Nia itu juga Nun Sewu, saat itu sudah ada terbang belum Mbak di sana? Itu hanya Isahari waktu kecil. Oh, Isahari. Iya, di lingkungan saya ya, di lingkungan saya hanya Isahari. Gitu. Oke. Okay. Terbang Isahari. Butuh dicontohkan mungkin bukan Isaharinya tapi. Bukan debat. Tapi karena dengan kesibukan-kesibukannya lah dari tibaan itu akhirnya nggak pernah ikut setelah ikut perjalanan Cak Nun ini jadi nggak bisa intens lagi ya. Jadi mungkin agak lupa lagunya akhirnya saya mengikuti lagu-lagu zaman sekarang. Nanti ada selipi lagu yang dulu. Oke. Itu sekali nggak apa-apa monggo kita cicipi saat ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Baya Rabbi Suli, untuk nadanya biar semuanya bisa ikut. Yang untuk Mas Wake. Ya Rabbi Suli ala Muhammad. Ya Rabbi Suli alaihi wasallim. Ya Rabbi Suli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi balighul wasilah. Ya Rabbi khusahu bil fadhil. Ya Rabbi warda ani sahaba. Ya Rabbi warda ani sulala. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli. Terus dilanjut sama Roy Lakodeja. Ya. Monggo dibacakan atau langsung aja nggih, mungkin waktu ya. Hanya yang penting urutannya aja. Sekarang ya Rasulullah ya. Ping lagu, nyoba lagu yang dulu pernah saya dengar di waktu kecil ya, apa ya? Di tahun berapa? Di tahun mungkin 84 mungkin. Oh, berarti ya cetot. Ya aku tahu arah itu. Kok tua banget tuh sampean iki. Itu toh. Enggak apa-apa. Tua yang penting semangat ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu alaihi. Ya Rasulullah salamun alai. Ya Rafi asyani wa ataraji. Atfatayaji rantal alami. Ya uhaylal juti wal karami. Monggo. Ya Rasulullah salamun alai. Ya Rafi asyani wa adaraji. nahnu min qamim bihi sakanu wa bihi min khaw bihi aminu ya rasulullah salamun alai ya rafi asha itu lagu yang lama. Sekarang biar semangat lagunya Gus Dur ya. Ya Rasulullah moga salamun alaik ya Rabbi asha diwataraji afatayaji setiap bawa diakhiri Allahumma gitu ya. Ya transisi ya. Ya terus ini karena waktu ya mungkin saya ngambil, hah? Saya kan gak enak banyak yang ini kan ya. Tapi karena cinta ya Janet. Ya. Terus ya jadi setelah itu kan ada lagu lagi. Salatullahi malahat. Boleh satu lagu ya. Satu ref pakai istighfar, lagu istighfar ya. Lagu sekarang aja, semuanya biar ini ikut. Setiap ada lagu baru, berarti bisa ya? Untuk iya, ini. Jadi karena cinta ya, ada update kayak sekarang ini lagi viral apa gitu, misalnya, dipakai nggak apa-apa oh untuk cinta ke. Mbok yo sing. Tapi ya jangan solawatan. Yang. Oh tapi lafale sing kudu solawat ya. Oh duduk, nek iki lagu. Iya lagu. Iki umpamane. Oh iya, ya enggak apa-apa. Aku ngerti. Enggak apa-apa itu kan mungkin orang dulu kan belum ada perbendaharaan lagu yang kayak sekarang ini. Belum ngerti apa namanya, apa itu yang apa lagu melo, apa itu lagu. Yang penting dengernya waktu itu Ida Laila ya wes, itu dinyanyikan gitu loh. Jadi tergantung sama ini orang dulu kan ilmunya juga enggak seperti anak ya, sekarang kan milenial ya, zaman milenial. Jadi banyak ininya deh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Salatullahi malahat kimalahat kawakib khoy ala ba'da khoy rima rokiban na jai. Monggo sedaya salatullah hima sebelum ya. Akhir juga ada lagu, setelah itu selesai. Terus ya, setelah itu doa, belum. Jadi setelah ini sholatullah himalahat, ada lima rawi, habis itu fahtazal, diri itu yang rokol ya. Itu. Setelah ya. Itu sembilan rawi lagi yang dibaca, habis itu kita akhiri dengan yabatrotim. Yabatrotim. Selesai terus doa di urutannya. Jadi yang kita karena waktu juga, jadi saya ambil yang ini aja. Nanti kan yang asrokol pakai yang apa namanya tawasul, gih. Sekarang lagu terakhir ya batrotim untuk semuanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Ya badaratim, ya badaratim, min hazakul kamal. يا بدر الدين يا بدر الدين من حزن كل كمال. tu ambiru anu lega makari ya batrotim ya batrotim min haza kullaka mari ya batrotim ya batrotim min haza kullaka mari أشرقت في أفق العلام فمحوت بالأنوار كل ظلال يا بدراتين يا بدراتين من عزا كل كمال الله الله يا بدراتين يا بدراتين urutannya tadi udah, jadi terus setelah itu doa diba, setelah itu selesai. Oke, saya. Buat Nia. Baru contoh saja sudah sangat indah ya, jadi mudah-mudahan sewaktu-waktu bisa Mbak Anbran di sini ya Mbak Nia. Kita dadak loh. Dadak ya. Ya memang dalam hidup ya kadang-kadang banyak dadaan dan ini alhamdulillah walaupun dadak teman-teman Jodoh Kemil juga bisa mengiringi terbangannya ya. Keren dan teman-teman juga langsung bisa ikut nyaut gitu. Jadi alhamdulillah karena cinta dari tadi cinta terus yang diomongin. Luar biasa. Cinta kepada Kanjeng Nabi ya. Alhamdulillah. Setelah selesai doa, biasanya apa kalau habis tibaan? Ini puluran ya kan makan-makan. Nah, ya itu ya. Gitu, dahar. Ini jangan dilupakan daharannya itu. Itu karena bagian dari kehangatan. Dulu waktu kayanya. Saya itu apa namanya biar enggak ngantuk ya, karena kan yang dibaca banyak gitu, biar enggak ngantuk sangu asem itu loh, biar apa yang kecut ya kecut gitu. biar enggak melek gitu maksudnya, asem gula biar enggak ngantuk. Itu dulu ikut keliling ibu ke desa-desa, ibu juga mimpin tibaan. Iya, kan tibaan itu bersama-sama. Jadi beliau mewarisi apa namanya fadilah ibunya ya, alhamdulillah. Mbak Nia sudah berapa tahun di Kiai Kanjeng? Kalau dihitung dari 97 sih, nah, 27 serius, tahun. Enggak seperti mahasiswa. Ini ketok anu ya. 20 intimidasi. Berapa tahun ya? 27 tahun berarti. 27 mulai tahun. Dari kawan sampai enggak perawan. Mulai perawan. Perawan sampai punya perawan. Jadi saya sampai punya perawan. Alhamdulillah monggo Pak Mus. Iya, alhamdulillah. Teman-teman semua. Monggo. Syekh Mustafa Biasim, kita juga sekaligus kami persilahkan Mbah Nun untuk bersama-sama kami. Allah Habibie Ada tamu-tamu mohon disebutkan dulu Cak Yono sing ini bocah sing kuper-kuper ben kenal. Alhamdulillah teman-teman Mbah Nun beserta para guru dan guru kita sudah membersamai kita. Yang di sebelah kanan beliau tentu sudah sangat bersemayam di hati kita. Beliau adalah Syekh Mustofa B. Hasyim Ar-Rusa-Rusa'i. Kemudian di sebelah kanan beliau tentu kita juga sudah bersemayam di hati kita dengan style yang berbeda, beliau besar kita, Prof. Sutanto Mendut. Syekh Sutanto Mendut yang belum lama ini hajat komunitas Lima Gunung ya, lancar semua alhamdulillah. Tentu malam hari ini kita ingin mendengarkan tausiah beliau. Tausiah ala Instagram beliau itu kan lucu tanpa struktur tapi penuh kandungan. Kemudian di sebelah kanan beliau kalau ini Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Muhaimin, beliau juga sahibnya Pak Mus, beliau pengasuh pondok pesantren Nurul Ummahat, santrinya khusus putri. Nggih, leres nggih Pak? Melempur-melempur jadi barang siapa berhajat silahkan melapor kepada beliau. Kemudian ada bapak-bapak yang lain yang saya mungkin nyuwun sewu juga baru kepanggil. Nyuwun Pak Muhaimin ingkang nepangaken nyuwun nggih. Jadi niki kula nderek Pak Yanto, beliau adalah juru kunci Merapi yang asli Ngeksi Gondo, bukan yang sebelah timur, bukan yang di Mbah Marijan, tapi yang resmi dan diangkat oleh Kraton sebagai juru kunci. Sebetulnya masih banyak tapi ada di luar tadi. Kita rombongan Mujahadah Mentaok. Itu Mujahadah di Kota Gede, di Rumah Kuno, tiap malam Jumat Pon. Nanti biar Mbah Beti yang... Nah beliau ini punya brand, branding Jadah Cari. Itu sudah punya haki itu, tenun. Mbah Nun dan bapak-bapak yang engkau Allah hormati, kita semua teman-teman mau coba syafaat malam hari ini. Alhamdulillah dari awal sudah membangun satu hati, membangun ikatan di dalam hati kita dengan beberapa hal yang kita sudah lakukan di awal tadi. Selain dibuka dengan teman-teman Jodoh Kemil, ini kelompok musik dari Magelang, Pak Mohaimin dan bapak-bapak yang lain yang juga sudah lama dulu hadir di sini. Boleh saya katakan Mocopat-Safa juga ikut membesarkan teman-teman Jodoh Gemil nggih. Leres nggih Mas Kit. Alhamdulillah malam hari ini bisa bersama-sama kita. Kemudian tadi teman-teman NM Nahdlatul Muhammadiyin juga sudah bersama teman-teman menyampaikan tentang pentingnya kita menyiapkan lumbung. Dalam hal tadi disampaikan lumbung pangan, lebih-lebih dirasakan pentingnya karena kita tahun depan akan menghadapi situasi krisis ekonomi, krisis yang mungkin serba sulit. Juga disadari bahwa lumbung itu juga tidak hanya soal pangan, tapi juga lumbung-lumbung yang lain. Dan juga yang lebih penting, lumbung itu tidak semata-mata karena resesi ekonomi, tetapi kita diingatkan tentang pentingnya kita membangun cara atau sistem hidup kita yang mandiri sebisa-bisa. Alhamdulillah juga tadi teman-teman sudah tiga kelompok masih dalam proses mendiskusikan beberapa pertanyaan yang sangat penting tentang Ma'iyah. Nanti akan kita minta tiga kelompok untuk hadir di sini, mempresentasikan, dan tentu kami mohon juga bapak-bapak nanti memberikan tanggapan, bimbingan, nasihat, dan lain sebagainya. Dan barusan di Mbak Nia, Mas Islam, mengajak kita mengingat salah satu tradisi di dalam masyarakat Islam, yaitu hibaan. Jadi di Ma'iyah ini kami diajarkan oleh Mbak Nun untuk ngiling-ngiling sesuatu yang mungkin generasi staycation ini mboten ngertos. Dia harus tahu ya isinya, ya sejarahnya, yang konteks khususnya dulu Mbak Nia dari Mojokerto ini sejak kecil sudah dikelilingkan ibunya untuk ikut tibaan ke berbagai desa. Karena ibunya juga seorang pemimpin tibaan. Kemudian Mbak Nia meneruskan sampai saat ini dengan konteks yang lebih luas lagi, tidak hanya tibaan di kampung, tidak keliling kemana-mana sampai ke Inggris pada waktu itu ya Mbak ya, bersama Kiai Kanjeng pada waktu mendapatkan Muslim Award for Excellence dari desa Sas, dan seterusnya dan seterusnya. Alhamdulillah tadi meskipun hanya memberikan contoh, tapi kados sampun raket gitu ketika lantunan-lantunan sholawat diberikan contoh kepada teman-teman, ternyata teman-teman alhamdulillah tidak lupa, masih nyambung terus. Nah ini sedikit untuk menceritakan apa yang dari awal tadi sudah kita bangun, kita rasakan, kita buah kesatu hatian. Nah selanjutnya pun kita mohon Mbah Nun untuk membersamai kita dengan berbagai apa harmonita, ya nasihat dan tausiah untuk kita semua. Monggo Mbah Nun. Garap ngerungoke. Selama tiga kelompok tadi berdiskusi untuk merundingkan apa yang bisa dipresentasikan, nanti Mbak Nia ngandani bab tibaan dan kabeh do ngerti gitu ya. Sebab saiki kan bocah saiki ngerti wedhus ning handphone to gambar to. Dewe cah saiki ora ngerti ambune, bedane ambune tai lintung karo tai wedhus ora ngerti. Kalau tai jaran siji meneh ya, kalau taimu wae meneh gitu kan. Jadi sekarang langsung saja menurut saya. Teman-teman tiga kelompok yang sudah berdiskusi saya mohon segera kembali. Jadi ada tiga kelompok. Kelompok yang pertama Nahdlatul Muhammadiyin, kemudian yang kedua kelompok Jamaah Mocopat yang sudah 3 tahun lebih hadir di sini, selalu setiap bulan datang, dan kelompok yang ketiga adalah yang masih dalam rentang 1-3 tahun. Jadi ada tiga kelompok. Saya mohon Mas Hilmi, ada baiknya karena kita akan memohon pantulan nilai, pantulan hikmah dari bapak-bapak, dari beliau-beliau, maka diintroduksi dulu pertanyaannya untuk kelompok itu apa, sehingga ketika mereka menjawab beliau sudah punya landasannya. Baik, ketika kelompok yang tadi sudah berdiskusi mendiskusikan 4 pertanyaan yang saya akan bacakan. Yang pertama, ini teman-teman jamaah Ma'iyah diajak untuk merenung, berpikir tentang yang pertama, menurut Anda dan jamaah Ma'iyah pada umumnya, apa manfaat Ma'iyah bagi manusia, masyarakat, bangsa Indonesia, dan umat manusia di dunia? Kemudian yang kedua, menurut Anda, para kelompok ini, bagaimana gambaran masa depan Ma'iyah? Ya, jadi ini kita diajak untuk memproyeksikan ke depan, waltan turnaf summa qaddamat liqad, tentang masa depan Ma'iyah. Kemudian yang ketiga, menurut Anda, apa atau bagaimana gambar Ma'iyah dalam mata pandang masyarakat umum Indonesia dan dunia? Gitu. Kemudian yang keempat, ini berat dibacakan. Apa yang akan terjadi dan apa yang akan Anda lakukan sesudah Allah memanggil atau mengambil Mbah Nun? Gitu. Jadi empat pertanyaan ini didiskusikan oleh kelompok, tetapi juga teman-teman membawa pulang pertanyaan ini untuk didiskusikan di rumah masing-masing kapanpun ya. Oke, silakan tiga kelompok. Saya mohon maju ke depan seperti tadi. Enggak apa-apa. Silakan. Deprok di depan Pak Muhaimin saya kira enggak apa-apa. Insyaallah di ya. Oke. Sana, kemudian yang kelompok kedua di tengah sini menghadap ke depan ke teman-teman. Ini yang NM mana? Yang Mas Makmur tadi kelompok 1 2 3 tahun. Di tengah aja enggak apa-apa, Mas. Terus yang di sini NM. Oke. Sip. Enggak apa-apa, Mbak. Ya. Jadi yang di sebelah kanan ini kelompok yang 1 sampai 3 tahun ya, masih muda menurut mereka. Kemudian ini yang sudah 3 tahun lebih, yang sudah berumur. Kemudian yang di sebelah kiri Mas Makmur dan dua teman yang lain dari Nahdlatul Muhammadiyin. Nah, kita akan dengarkan, kita akan simak teman-teman di dalam merespon atau memikirkan, mendiskusikan empat hal yang sudah kita bacakan semua tadi ya. Kita mulai dari sesuai urutan tadi dari Nahdlatul Muhammadiyin. Oke. Kita kasih aplaus untuk teman-teman. Ya. Matur nuwun Mas Hilmi. Dari teman-teman Muhammadiyin, Nahdlatul Muhammadiyin yang baru saja diskusi ini tadi dengan teman-teman juga di grup WhatsApp. Untuk nomor satu pertanyaan dengan soal menurut Anda dan jamaah Ma'iyah pada umumnya, apa manfaat Ma'iyah bagi manusia, masyarakat, bangsa Indonesia dan umat manusia di dunia? Mungkin untuk yang pertama sebagai manusia, teman-teman mungkin punya jawaban personal pribadi masing-masing ya dalam memaknai apa itu Ma'iyah. Lalu untuk masyarakat sebagai tempat berkumpul atau untuk ngangsu kaweruh dengan keilmuan-keilmuan baru yang lebih fresh dengan cara pandang yang lain yang berbeda, serta untuk tempat bermusyawarah, dan yang bermusyawarah di sana itu biasanya teman-teman yang setara. Dan untuk bangsa Indonesia, Ma'iyah ini sebagai sumur atau mata air yang airnya itu segar dan bisa dinikmati oleh setiap anak-anak bangsa yang ada baik di Nusantara sendiri, Indonesia, dan di dunia. Lalu untuk nomor dua, pertanyaan dengan soal menurut Anda, bagaimana gambaran masa depan Ma'iyah? Ini meneropong ke depan stimulasinya bagaimana? Mungkin masa depan Ma'iyah kan terus berkembang karena kita belajar terus menerus, tidak hanya berhenti. Baik di sini dalam arti stagnan, terus akan berakumulasi dan berregenerasi dari segi manapun. Yang penting tetap jaga cinta dan kasih sayang kalian terhadap Ma'iyah itu sendiri. Datang rutin dan update mengenai info Ma'iyah terkini. Gitu. Monggo Mas. Kami lanjut yang pertanyaan nomor 3. Yakni menurut Anda apa gambar Ma'iyah dalam mata pandang masyarakat umum Indonesia dan dunia? Untuk yang khusus untuk Indonesia, jadi Ma'iyah itu anugerah terindah untuk Indonesia. Karena setelah 30 tahun kita di zaman Orde Baru mandek, tidak terjadi simultan diskusi-diskusi. Nah, Ma'iyah ini anugerah terindah karena diskusi itu kembali hidup, sehingga atmosfer manusia dan proses memanusiakan itu kembali hidup. Karena selama ini kita terkungkung, dan ini Ma'iyah membuat atmosfer baru untuk Indonesia. Dan kemudian untuk dunia. Saya interupsi karena saya yang potong kali pertanyaan. Jadi saya perkenalkan pada beberapa bagian merespon langsung gitu ya. Okay. Jadi nanti respon menyeluruh dari beliau-beliau saya akan langsung tabrak-labrak gitu ya. Misalnya masa depan Ma'iyah tadi, itu sebenarnya pertanyaannya lebih sederhana. Ma'iyah punya masa depan apa tidak? Asli neng nuku ineng rodong gaya, kira-kira bagaimana masa depan mainnya, koyo ono-ono wae gitu ya. Nomor loro, tolong ini Anda bisa menempatkan diri, jadi bagaimana Ma'iyah dipandang dari spektrum masyarakat umum Indonesia dan masyarakat dunia. Artinya kui menurut Indonesia aja menurut kowe, kelak menurut kowe kui mau. Anda meletakkan diri sebagai bangsa Indonesia ndelok Ma'iyah. Ora kowe ndelok Ma'iyah, gitu ya. Bagi bangsa Indonesia Ma'iyah ora ono kok anugerah yang indah piye. Takono Jokowi nek ngerti. Ora ngerti. Bagi para menteri, bagi Indonesia, Ma'iyah itu tidak ada. Itu jadi, kan, kalau menurut Anda sih, KPAP-AP itu, menurut kowe, iki menurut spektrum atau mata pandang Indonesia, mata pandang masyarakat, kan saya ini sing, kalau mata pandang jamaah Ma'iyah, PAP wae, tapi mata pandang masyarakat, kayak masih Islamiyah itu dituduh radikal. Engko gawe tawasulan Ma'iyah, dituduh kayak arep gawe aliran baru, dituduh arep nyaingi NU, nyaingi Muhammadiyah sak pitulute atau Maslamelo dituduh orang Muhammadiyah diselundupkan di NU dan seterusnya macam-macam. Di kuwi sing tak delok kowe iki berperan sebagai Indonesia ndelok Ma'iyah, dudu Ma'iyah dan Indonesia menurut kowe. Nek menurut kowe apik-apik wae gitu. Menurut Indonesia. Ojo meneh kok apik elek ono wae ora ono kok. Ma'iyah itu tidak ada bagi Indonesia ngerti ya. Kenapa? Nah, itu kita cari bersama nanti, pelan-pelan dalam workshop berikutnya. Silakan terus, Mas. Kalau secara umum, gitu, Mbah. Jadi kan tidak semua turut bermakniah. Jadi kalau terkadang kita mencoba diskusi dengan kalangan-kalangan teman-teman yang lain, memang betul, Mbah. Jadi Ma'iyah itu agak sulit diterima di masyarakat umum karena sudah ada tatanan yang membentuk pola pikir mereka. Jadi ngapunten, misal saya punya teman di Nahdiyin begitu. Mereka agak sulit karena mereka terkungkung sebuah sistem. Misalnya kalau mereka ingin berpendapat tentang Ma'iyah, mereka akan diikuti oleh rentetan panjang. Karena ngapunten, struktur NU dan Muhammadiyah itu secara tidak langsung membuat kotak. Sementara kita di Ma'iyah menghilangkan sekat-sekat itu. Nah, untuk loncat atau mendebus tembok itu mereka sulit, Mbah. Ngaten tuh satu. Kemudian kalau perspektif dunia, apalagi, Mbah. Ngapunten, kalau kami di Nahdlatul Muhammadiyin mencoba untuk apa istilahnya, membandingkan, ngaten, Mbah. Membandingkan bahwa ada banyak kejumutan, misalnya satu idiom yang Mbah Nun berikan yakni tadabbur. Kami coba mengulik antara tafsir dan tadabbur, ini ada jebakan-jebakan bagaimana tafsir itu sendiri, misalnya membentuk kelompok-kelompok yang baru. Dan mereka agak sulit, misalnya terjadi misalnya 4 mazhab. Nah, Ma'iyah menawarkan tadabbur, lagi-lagi untuk tidak adanya sekat. Nah, misalnya ada Syiah, Sunni. Nah, ini menjadi masalah panjang sehingga tawaran Ma'iyah terhadap tadabbur itu mendapatkan tanda taman, Mbah. Nah, itu karena memang ada sebuah tawaran baru, metode berpikir bagaimana Islam itu sebagai peradaban itu bisa bangkit kembali. Nah, ini mereka merasa sulit, Mbah, karena memang lagi-lagi kalibernya regional, nasional, dan internasional terjadi pengkotakan. Ngaten, Mbah. Di aku langsung respon ya. Ada beberapa ayat. Yang pertama, ya yuhannas inna khalaqnakum min dzakarin wa unta wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arofu, gitu ya. Kalau dzakarin wa unta itu khalaqnakum, khalaqna, jadi klausulnya atau opsinya itu diciptakan. Langsung dari tidak ada menjadi ada. Dari yang ada itu kemudian ja'alna, dibikin oleh Allah, diteknokrasikan oleh Allah sebagai menjadi su'uban wa qabail. Nah, menungso iki wis kadung berpikirnya itu su'ub dan qabail. Berpikir NU, berpikir NU, berpikir golongan. Nah, Anda harus menegaskan Ma'iyah bukan golongan. Ma'iyah, saya ingin nih, nek pelem Ma'iyah ki peleme apa rasane apa legine. Iya. Nek wong ngertine pelem, tuku regane pira gitu ya. Ning nek rasane karo legine kan angel diterima gitu kan. Jadi ini software apa hardware? Ma'iyah itu software apa hardware? Ma'iyah itu materi apa nilai? Nilai. Kalau nilai berarti dia kualitatif. Kalau materi dia nanti kalau secara sosial menjadi lembaga, menjadi institusi dan bersifat administratif dan harus daftar gitu kan gitu kan. Nah, ma'iyah kan tidak daftar kemana-mana, bahkan tidak izin ke polisi. Gitu ya. Karena ma'iyah itu rasanya mangga, bukan mangganya. Nah, ini angel dipahami wong karena orang berpikirnya itu sudah materialistik sejak pasca Rasulullah di Madinah. Sejak dinasti Umayyah itu kita sudah berpikir wadak, berpikir ilmu katon, berpikir kasat moto gitu loh. Sementara maknya itu tidak kasat moto, ini demit, ini demit. Gue ini siluman, orang cetoh gitu ya. Nah, Anda harus terima bahwa Anda itu tidak bisa dipahami oleh masyarakat dan mungkin mendapat tantangan, ke Anda kesepian maka Anda terasing, Anda ketelingsut. Harus disiapkan bahwa Anda itu naik ketelingsut, gue ratahan, gue mati, gitu loh. Jadi makanya maknya itu punya masa depan, tidak itu kita persoalkan. Tapi ya, jalan ben kuwi tetap urip, dapat tantangan macam-macam dari para uban wakobail tadi, piye cara menjawab, harus ada formulanya. Atau ada ayat lagi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Cetoh ya, terjemahannya selama ini, di semua Al-Quran dan terjemahan itu, berpeganglah pada tali Allah bersama-sama, dan jangan bercerai-berai. Kuwi disamarkan. Wala tafarraqu itu, sebenarnya terjemahnya sangat, jangan bikin firqoh-firqoh, jangan bikin golongan-golongan, jangan bikin institusi-institusi, lembaga-lembaga. Umat manusia itu satu, ya Allah. Bahkan anasu umatan wahidatan. Jadi bahkan kita menggolongkan diri sebagai kaum muslimin aja, menurut saya itu tidak strategis, tidak taktis. Dan tidak. Ini umat manusia, bahwa Anda muslim itu something in you, not outside of you, gitu ya. Itu di dalam dirimu, gitu loh. Kamu rasa mbetak-mbetak ke, apa saiki kue nurung wong ketabrak motor ditakoni sik kue Islam po Kristen, Islam Muhammad PNU, Muhammadiyah melu muktamar pora. Gitu kan. Iki ora melu soal iki bagi Muhammadiyah pinggiran gitu. Nah, jadi Anda itu betul-betul software, Anda itu kualitas, Anda itu zatnya ya, Pak Yaya, zat itu zatiyah, kan jasa dia. Nah, ini masyarakat sangat sukar membiasakan untuk memasuki pemahaman bahwa Ma'iyah itu tidak akan nyanyi NU. Anda ikut Ma'iyah, kalau Anda NU tetap NU. Neng tetap NU, tetap Muhammadiyah sak karepmu. Neng ambil hikmah dan ilmu dari Ma'iyah supaya NU-mu lebih ampuh gitu loh. Lebih manfaat untuk Indonesia dan seterusnya. Ngono ya. Nah, jadi yang dipahami oleh ayat tadi kan misalnya ini. Su'uban lakoba ila li ta'arofu. Sebenarnya ideologi itu li ta'arofu itu. Itu semua ideologi itu seharusnya li ta'arofi. Kue dari presiden, kue gawe kabinet, kue gawe apa program kerja kabinet, semua itu urusannya adalah li ta'arof. Nah, ini kan tidak menjadi pokok atau tidak menjadi fokus dari pekerjaan manusia, negara maupun masyarakat selama ini. Maka bingung, begitu namanya bingung. Jadi namanya tidak dikenal dan disepilkan orang, jangan kaget. Memang mereka tidak kenal kok. Mereka itu kenalnya benda. Saya kira kue sekolah kue dihapusin lo. Sekolah kue golek nilai apa golek ongko? Nilai sama ongko bedanya apa di sekolahan? Nilaimu apa pora rapotmu nuto? Maksudnya ongkomu dhuwur apa? Ndek nuto? Lebih ya nilai kue dudu ongko, nilai kue dudu materi. Itu aja ndak bisa bedakan kok. Termasuk Mendikbud mungkin ya. Ndak orang iso bedake antara nilai sama materi. Wong nek seminar materi pertama titik dua, profesor siapa lu materi nilai dong, yang diomongkan kan nilai kok materi, lah kowe iki ilmu kowe kok anggap materi, agama kok anggap materi, maka dibikin departemen agama dan seterusnya gitu ya. Jadi kita itu memang sejak awal salah set, makanya sinau atakofa almadania sanion sinau nang Kanjeng Nabi, mulane urip ki nderek Kanjeng Nabi, orang nderek kiai, orang nderek Cak Nun, nderek Kanjeng Nabi. Nek kowe nderek kiai, nek kiai ini nderek bupati kowe piye? Gitu. Gitu. Nek kowe nderek canun, nek canune nderek Pak Mustofa piye, ayo. Jadi cetha ya. Jadi ngerti ya, Anda orang Ma'iyah jangan punya cita-cita seperti orang parpol, seperti orang ormas, seperti orang madhab. Iki Allah bilang manusia itu umat yang satu, jelas ya. Maka kalau kamu muslim itu jangan menjadi golongan muslim terus dirumuskan muslim itu Nabi Muhammad itu toh. Nek Yahudi Nabi Musa ngono pokok tau kuwi. Nabi Muhammad nabine kabeh menungso, bukan nabinya umat Islam. Ya ora? Piye to iki? Piye? Muhammad itu nabinya umat manusia, bahkan nabinya jin juga. Betul enggak? Lah kok saiki kan dibagi nek kowe ning sekolahan kan ngono kuwi. Muhammad ki nabine wong Islam, nek Nabi Isa kuwi Yesus kuwi pokoke rombongan iki Kristen gitu ya. Nek Nabi nek Musa rombongane Yahudi, nek Buddha Gautama rombongane Hindu gitu ya. Nek sing wong nglumpuk ning Hindustan kae jenenge Hindu ya. Nek ning Gunung Kidul jenenge Kebatinan. Sing kae Gatholoco, kae Darma Gandul sabiturut iki selalu berpikirnya kelompok-kelompok. Di maknya ndak ada pikiran kelompok. Kita tidak boleh, Allah melarang wala tafarroku, itu larangan, 100% larangan. Haram itu tafarroku itu. Bikin firqah-firqah itu haram menurut saya. TVG tidak akan ngomong gitu, tidak ada majelis ulama ngomong bikin firqah itu haram. Karena mereka tidak paham. Allah cetok wala tafarroku. Gitu ya. Setelah simpulnya wala tafarroku. Gitu. Roh banget gitu. Tapi kita menyamarkan jadi jangan bercerai-berai. Terak nek cerai-berai gue. Nek jangan bikin firqah-firqah, jangan bikin lembaga. Jangan bikin institusi. Makanya terus ada KTP agama dua Islam itu ya salah menurut mereka. Kuwi nyetak-nyetak ke golonganmu. Mbok sisan saiki agama Islam golongan kadrun, golongan dua cebong, mbok ngunu sisan. Gitu ya. Jadi itu Mas, itu menurut saya teman-teman, tolong NM mempelajari. Piye to jane nilai iki piye, nek materi iki piye, nek jasad iki piye, nek zat iki piye gitu loh. Makanya kan di Ma'iyah kan ada struktur zat, isim, jasad. Cuman jasad. Jadi ada struktur dalam hidup ini, nek kowe ora paham kuwi piye? Saiki kita tuh bukan mereka mau menipu kita, mereka tidak paham. Mereka mengajarkan kebodohan kita semua. Ning kene kuwi cetha ya. Kuwi cetha kuwi. Jadi ada wilayah kehidupan yang urusannya institusional, administratif, ada wilayah yang wilayahnya adalah zatiyah dan kualitatif gitu ya. Itu nanti sampai ke fikih. Jadi ada masalah di masyarakat yang sebaiknya yang sifatnya khair. Ada lagi yang sifatnya ma'ruf. Kalau ma'ruf jadi perda enggak apa-apa, jadi aturan pemerintah enggak apa-apa. Tapi kalau khair itu tidak boleh jadi pasal hukum. Karena asal-usul katanya jelas, satu khair, satu ma'ruf. Ma'ruf dari kata arofa, ya'rifu, irfanan, wahuwa arifun, wadaka ma'rufun. Gitu, Pak, ya? Nyun sewiki, ilmune Pak Yai kan itu. Jadi ma'ruf itu sesuatu yang sudah dirembuk, sudah dirumuskan menjadi hukum positif kalau dalam bahasa Indonesia. Hukum positif itu ma'ruf. Dan pekerjanya pemerintah. Amar ma'ruf nahi mungkar kan sekarang diumumkan di masyarakat. Loh, amar ma'ruf itu penggawaannya masyarakat, itu penggawaannya umat. Amar ma'ruf itu penggawaannya pemerintah. Nek, masyarakat itu dakwah khair. Ya ta'una ilal khair, wayak muruna bil ma'ruf, terus wayan hauna anil mungkar bareng-bareng. Jadi dakwah khair itu penggawaannya kabeh rakyat, masyarakat, umat. Nek, amar ma'ruf penggawaannya pemerintah itu yang punya kedaulatan dan punya otoritas. Nek, nahi mungkar itu bareng-bareng gitu ya. Gitu. Itu aja selama ini kan kowe ngertine meng amar ma'ruf nahi mungkar to? Esa piye kowe? Telu kok dadekke loro piye karepmu? Kowe nek sikilmu sing tengah ilang piye? Mulane nek sikile telu ya tetep telu. Pak Mustofa piye kualitasnya tinggi kok soal itu. Gitu kan. Ngono ya, kira-kira gitu Pak. Jadi saya minta tolong NM dan Mas Helmi, teman-teman Progres dan teman-teman KMS masyarakat untuk menyebarkan bahwa Ma'iyah itu bukan firqoh, Ma'iyah itu bukan golongan, apalagi golongan radikal. Radikal ki apa ya ora mudeng ya. Nek ora radikal ora meteng lho. Nek nyinir. Iya. Ya radikal lho, lep ngono kuwi to. Jelep ngono kuwi to, radikal. Kue poso begitu Ramadan langsung ora mangan, jowo piye kuwi? Radikal ora kuwi? Radikal, radikalitas itu biasa. Yang tidak boleh adalah radikal untuk hal-hal yang seharusnya tidak radikal. Jadi empan papan gitu ya, pomat gitu ya. Oke, saya silakan diteruskan. Mudah-mudahan nanti jawaban kelompok kedua ketiga sudah mengelaborasi dengan pemahaman yang baru. Monggo. Pertanyaannya apa tadi? apa yang akan terjadi dan apa yang akan Anda lakukan sesudah Allah memanggil Mbah Nun. Coba angel nih, Mbah. Tapi gini, Mbah. Jadi fokusnya bukan saya, betul. Saya adalah apa yang Anda akan lakukan dan betul. Kira-kira akan bagaimana keadaannya. Ini salah fokus gue. Nggih. Fokusnya itu kan itu fokusnya adalah what are you going to do? Time is coming gitu kan. Oke, Mbah. Gini, kalau secara personal di kalau saya membagi ada dua, jadi personal dan komunal. Secara tidak langsung pastinya saya bermakiyah itu sudah hampir 15 tahun, Mbah. Jadi ada banyak hal sebenarnya yang bisa dilakukan secara personal dan keluarga. Cuman secara komunitas kami di Nahdlatul Muhammadiyin punya tanggung jawab besar, Mbah. Jadi ada banyak tanggung jawab sebenarnya. Salah satunya untuk terus mengelaborasi tidak terjadinya pengkotakan-pengkotakan. Karena ini dampaknya akan sangat dahsyat ketika upaya pengkotakan-pengkotakan itu terus terjadi. Jadi kalau di NM terus, Mbah, kita berdiskusi semua teman-teman dari militer bahkan dari NU Muhammadiyah, kita terus diskusi karena ini akan menjadi role model. Karena kita tidak mau ada misalnya satu diskusi hanya NU belaka atau Muhammadiyah belaka. Jadi ingatan, Mbah. Nah, mudah-mudahan lebih matang gitu ya. Nah, Nahdlatul Muhammadiyin itu dibikin untuk lita'arofu, betul enggak? Itu terapan dari lita'arofu tadi itu. Su'uban wakobaila lita'arofu itu ideologi dasar dari Allah untuk umat manusia, bukan hanya untuk umat Islam. Salahmu adalah menganggap Quran itu untuk umat Islam gitu. Salah kui. Al-Quran itu untuk manusia dan jin semuanya. Kan mungkin juga menjadi wacananya para malaikat gitu kan. Untuk mengenali pengelolaan di dunia jin dan manusia. Jadi apa namanya? Sekarang sing Anda kan akademisnya NM kan rada akademis ya, rada pinter, rada sekolahan itu ya. Jadi misalnya ini, saya misalnya ini loh. Ma'iyah itu kan bisa enggak sesuatu dari ma'iyah kamu ambil untuk menjadi prinsip pengelolaan keluarga dan rumah tangga, bisa enggak? Ada enggak? Ada enggak? Sangat, Mbah. Bisa. Tiga konsep yang menarik ngaten, Mbah. Jadi ada konsep kholik, kemudian makhluk dan akhlak. Ini sebuah konstruksi yang luar biasa, Mbah. Jadi secara enggak langsung kalau secara keluarga, maka posisi kholik kemudian makhluk dan akhlak ini saya coba elaborasi kembali, Mbah. Karena ketika ini gagal, maka impact-nya sangat dahsyat. Itu, Mbah. Jadi konstruksi kholik, makhluk dan akhlak itu saya pegang ya, gitu. Kalau usul akhlak itu karena ada kholik yang bikin makhluk gitu. Makhluk yang menyadari dia dibikin oleh kholik, kehubungan antara keduanya maupun sesama makhluk harus pakai akhlak kan gitu, karena itu kan cara berperilaku antar kholik dan makhluk dan antar makhluk kan gitu ya. Itu sekarang gini, Anda akademis saja misalnya, fakultatif enggak apa-apa, Anda bisa menemukan enggak ma'iyah, orang ma'iyah dengan nilai ma'iyah bikin perusahaan sampai mungkin bikin perusahaan besar maupun warung misalnya gitu ya, bisa enggak diterapkan? Sangat bisa, Mbak, kebetulan. Tolong jawab, itu bisa ya, Anda bisa mencari itu ya? Bisa, Mbak. Sekarang kalau saya bikin sekolah ma'iyah dan universitas ma'iyah, bisa enggak? Bisa enggak bikin kurikulum ma'iyah yang berbeda dengan UIN, berbeda dengan UGM, itu bisa enggak? Sangat bisa, Mbak. Sangat bisa, oke. Jadi pendidikan bisa, ekonomi bisa, politik nasional bisa enggak? Bisa. Sangat bisa. Lita'aruf itu kan kunci. Betul. Di Qur'annya sudah ada, kita ini memperbarui tadaburnya aja. Wong cetol-cetol la wala tafaruku, kok jangan bercerai-berai. Jangan bikin firqah-firqah sing cetol nutul. Jangan bikin firqah-firqah karena kosakatanya aja berasal dari kata faroko. Faroko yu fariku ya. Apa apa Pak Yai? Dari pokoknya itu firqotan. Ya jadi itu Allah itu cetol. Di maknanya Anda bisa membedakan antara bahasa Arab itu bukan tidak sama dengan bahasa Al-Qur'an, tidak sama dengan bahasa Allah. Al-Quran itu bahasa Allah, bukan bahasa Arab. Nek bahasa Arab alif lam mim artine apa? Apa artine? Nun apa? Nun iki Mas Munajid kiai. Dari Mbah Geol jenengku iki Mas Munajid. Jenenge apik-apik dadi Mas Munajid. Serap apa wis gitu ya. Jadi itu bahasa Allah. Jadi harap tahu bahwa kholiknya Quran itu Allah, sehingga aspirasi dan kualitasnya itu pasti berbeda dengan kalau yang bikin orang Arab. Jadi Quran bukan bikinan orang Arab, maka dia berbeda dengan bahasa Arab. Gitu ya. Jadi Quran itu bahasanya Allah, le. Bahasanya Allah itu perspektifnya, spektrumnya dan variabel-variabelnya luar biasa, dimensi-dimensinya luar biasa, jauh lebih luas gitu loh gitu. Makanya kita perlu tadabur. Dan tadabur kan juga lewat tafsir. Pasti, tafsir juga tetap digunakan dalam tadabur, cuman tanpa persyaratan akademis seperti selama ini dinisbahkan kepada pekerjaan tafsir gitu ya. Itu. Jadi iso ya Mas ya. Jadi gawe sekolah makniyah iso ya. Iso ya. Kurikulum makniyah, TK makniyah beda ya karo TK sing dudu makniyah, kira-kira gitu ya. Karena ada cara berpikir yang berbeda, cara pandang yang berbeda, cara menghayati Allah dan makhluknya yang berbeda kan begitu kan. Jadi pasti treatment dan opsi-opsinya kepada anak didik atau kepada manusia itu agak berbeda dengan yang selama ini ada. Gitu ya. Jadi apalagi bidang yang lain, pertanian bisa enggak? Sangat bisa, Mbak. Sangat bisa karena pertanian kan di makniyah pertanian itu kita kenali secara berbeda toh. Kan kita sudah mengenal bahwa manusia itu saudara bungsu, kang masmu ki macam-macam mono asu kang masmu gitu. Gitu. Brother gitu, big brother. Dadi nek ketemu asu sama yai, Mas ajeng ketemu di Mas ngono kuwi. Ngono kuwi. Wit-witan kuwi kang masmu ya ra. Nah, kalau engkau bertani secara makniyah, maka engkau melihat padi, melihat pohon, melihat tanaman itu sebagai saudaramu. Dan kalau saudara, perlakuannya akan berbeda dengan kalau itu objek. Karena selama ini, selama globalisasi dan modernisasi, pertanian itu selalu eksploitatif, kan gitu kan. Selalu menganggap binatang dan alam itu adalah bahan untuk manusia yang dijajah oleh manusia. Sampai akhirnya kita ini seberapa makan beras, makan padi gitu, dan itu aman, dan ada padi yang nol gula loh ya, 0% gula. Kemudian ada rekayasa genetik, ada revolusi hijau, ada globalisasi, ada datangan pupuk-pupuk yang bermacam-macam, kemudian ada teknologi pertanian dan seterusnya, menjadikan beras menjadi tidak lagi nol gula, beras menjadi bahaya. Saiki mangan sego iki bahaya mergo karbohidratnya tinggi, dan itu mengancam Anda sakit gula. Piye? Lagi badokan awake dhewe jaman mbah-mbah e, saiki malah bahaya. Mangan beras saiki, mangan sego saiki bahaya. Itu kan berarti ada penurunan dan degradasi kualitatif terhadap segala bidang termasuk pertanian di dalam pikiran manusia gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, pertanyaan itu sebenarnya Anda tolong dibawa pulang. Nanti Anda masing-masing merenung, syukur Anda menuliskan itu, NM merumuskan buku tentang bahwa akan ada yang Anda lakukan dengan makniyah ini tanpa Anda menjadi lembaga, tanpa Anda menjadi Nahdlatul Ulama atau NU, kan Anda tidak berfirqoh-firqoh, ada firqoh Syafi'i, ada firqoh Hambali, ada firqoh Hanafi, ada firqoh Maliki, kuwi firqoh. Padahal dulu Imam Syafi'i tidak bermaksud untuk bikin firqoh. Ning anak buahe kuwi. Pengikuté kuwi sing marake dadi firqoh kan gitu kan. Nah, jadi mak iya aku mah kuwi dadi firqoh, aku mah. Aku ora lilo ora ikhlas dunia akhirat nek makniyah suatu hari dadi partai makniyah gitu ya. Saingan karo Gerindra modar aku. Mohon aku. Dan sekarang Anda tahu toh saya jamaah makniyah kan lumayan nek soal konstituen kan lumayan ya. Di setiap kota di manapun saya kan berpuluh-puluh ribu biasanya ya. Di Mojokot, di mana aja di kabupaten manapun. Tapi kan saya tidak pernah menuruti nafsu saya untuk lembagawi, untuk jasadiyah, untuk institusional, untuk politis, apalagi Anda tidak pernah saya anggap sebagai konstituen. Bahkan Anda tidak saya anggap sebagai umat saya. Kuwi yo moh nduwe umat. Kuwi iki umat Muhammad su, bajingan. Umat Muhammad kok dadi umat kuwi piye? Aku di atinsone karo tanton waliullah iki. Umat Muhammad kok dadi umat kuwi piye? Dudu aku ora nduwe umat no, aku meng umate Kanjeng Nabi bareng-bareng karo kowe kan ngono. Makanya kan saya selalu mengatakan, kamu jangan menomorsatukan kepercayaan kepada saya. Bahkan nek perlu ojo percaya aku ora masalah. Ning ojo ora percaya karo Gusti Allah karo Kanjeng Nabi. Jadi saya tidak pernah memfokuskan makniyah pada diri saya. saya mengajak Anda untuk fokus, makanya kita bernama Al-Mutakhabbina Fillah. Kumpulan orang-orang, tapi bukan golongan ya, kumpulan orang yang sama-sama mencintai Allah dan Rasulullah, Al-Mutakhabbina Fillah, kan gitu kan. Ini ya, hel ya. Mudah-mudahan cerita ya. Jadi tolong saya ikan dan konco-konco mukai. Pertama saya omongkan di Malang, hel. Di Malang. Dalam Iyan di Malang saya mengatakan ada bupati waktu itu bahwa NU Muhammadiyah jangan curiga kepada Ma'iyah dan jangan cemas apapun karena kami tidak akan merebut apapun. Kami tidak mengambil apapun dan kami tidak menjadi seperti NU atau Muhammadiyah. Jadi tidak akan ada muktamar Ma'iyah juga tidak ada. Orang duit-duit tak kowe, aku orang duit-duit. Ma'iyah itu bahkan tidak memimpikan ada subsidi dari pemerintah, dari APBN. Tidak memimpikan dibantu oleh para konglomerat dan pengusaha. Jadi kita di Biro tidak, Zaki tidak boleh bikin proposal minta duit atau sumbangan kepada siapapun. Tidak boleh. Kalau ada teman yang datang untuk nyumbang, tidak apa salah. Tapi kalau saya dan Ma'inya disuruh bikin proposal untuk memohon bantuan, kita tidak boleh. Itu jadi itu miskin pol. Jadi nang jopo orang jaluk, nang jero arep narik iuran ya mesak ke kiri-kiri gitu. Ya ora tega aku karo jamaah Ma'iyah tak kon iuran misalnya sesasi bayar 50 wae aku ora tega kok gitu kan. Jadi aku yang ngerti kowe ya. Karo aku ya podo-podo kerene kan gitu kan. Zaman Orba kowe, zaman Orla biyen bapakmu ya kere. Zaman Orba kowe mbambung. Zaman reformasi kowe ya ambyar gitu, podo wae to ya gitu kan. Oke. Ngono hal ya. Jadi teman-teman sekalian tolong bilang ya, dan bersikaplah tidak sebagai golongan. Bersikaplah kemana-mana tidak sebagai golongan yang membenturkan diri, apalagi yang membenturkan diri dengan golongan-golongan yang sudah ada. Wis kadung rapopo ono NU ono Muhammadiyah ono madhab-madhab ora apa-apa wis kadung ono umat Kristen, umat Buddha, umat di sini kan tidak ada. Umat Ma'iyah saja tidak ada, yang ada umat manusia. Mulai tak terima kabeh sampai mirel tak tompo to. Tak tompo kabeh. Karena cara berpikir kita sebagaimana kewajiban dari Allah. Lita'arofu itu sebuah perjuangan yang sangat panjang dan sangat complicated, sangat luas, gitu ya. Dan harus ada taktik strateginya demikian rupa. Oke, mugo kok go bali ngono ya, kesadaran itu ya. Jangan sedih juga bahwa Ma'iyah ora ketok, ya pancen kuwe demit kok. Memang zat kok, zat itu ndak kelihatan. Jadi tidak diakui, ya memang tidak ada, yang diakui kan yang jasadiyah. Kan di kantor-kantor itu ada pengumuman di depan pintu toh. Apa? Yang tidak berkepentingan dilarang masuk, coba piye kuwi. Kuwi malaikat meleset ke uteke manungsa kuwi. Dadi sing mlebu runu mesti sing berkepentingan. Iya ra? Cita ora kuwi. Dadi sing mlebu mesti sing berkepentingan. Dadi nek kowe ra duwe kepentingan, ra duwe pamrih kaya Ma'iyah iki, ora entuk mlebu toh. Maka jangan kaget kalau Anda tidak dikenal di Indonesia, apalagi dunia. Kita 100% tergantung kepada Allah dan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Perkara uripmu, kowe ubet dhewe, nyambut gawe dhewe, kerja keras, ora masalah. Dodol manuk, dodol macam-macam ya, dodol kasur, dodol anggero, dodol barangmu, gitu kan. Oke, monggo, kelompok berikutnya. Oke, baik. Sebelum kelompok berikutnya, mobil Pajero putih. Mobil Pajero putih dengan plat nomor AD1896AV ya. Pajero putih AD1896AV mohon geser mobilnya karena ada yang mau lewat ya. Oke, sekali lagi mobil Pajero putih AD1896AV mohon bisa menggeser mobilnya untuk memberi jalan. Baik, kita lanjut ke kelompok berikutnya, kelompok yang 3 tahun lebih. Silakan sudah pegang mic, Mas. Oke, monggo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mencoba menjawab pertanyaan yang pertama. Yaitu adalah menurut kita, apa manfaat Ma'iyah bagi manusia, bangsa Indonesia? Dan jawaban kami adalah Ma'iyah bisa mengubah manusia menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan bagi masyarakat. Bisa memberikan warna-warna baru dan juga memberi pandang baru bagi masyarakat dan juga memberikan cara berpikir yang berbeda. Nah, ya ketik. Dan bagi dunia maaf, untuk dunia awak dhewe rung iso mikir tekan kono ya. Nah, sekian dari saya dan akan dilanjut oleh teman saya Mas Untung. Monggo waktu dan tempat. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung dari jawaban pertama tadi, menjawab pertanyaan yang kedua, pertanyaannya menurut Anda bagaimana masa depan Ma'iyah atau bagaimana gambaran masa depan Ma'iyah? Hasil dari diskusi kami tadi tentang gambaran masa depan Ma'iyah bagaimana itu, Ma'iyah akan tetap berjalan kembang karena dilihat dari kondisi sekarang atau dilihat dari kebanyakan jamaah Ma'iyah yang datang ke Tara Ma'iyah itu berasal dari generasi milenial. Jadinya maksudnya dari generasi milenial ini nanti masih akan lama perjalanan atau generasinya ke depan. Jadi nanti bisa meregenerasi ke mungkin besok Ma'iyah berbeda, sudah berbeda apa ya, berbeda format atau berbeda gimana ke depannya karena kita enggak tahu pembangunan Ma'iyah ke depannya, tapi yang jelas akan banyak regenerasi dan insya Allah Ma'iyah akan menjadi pedoman hidup manusia. Maunya pedoman hidup itu akan banyak nilai-nilai yang diterapkan dalam kehidupan atau dalam kita terutama yang mengikuti Ma'iyah mengamalkan nilai-nilai kehidupan yang diajarkan dari Ma'iyah itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lanjut ke pertanyaan ketiga, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan yang ketiga, menurut Anda apa dan bagaimana pandangan masyarakat ya? Ketika pandangan masyarakat tentang Ma'iyah, menurut saya yang di dalam Ma'iyah, Ma'iyah bisa menerima semua golongan tanpa membeda-bedakan dan bahkan semua agama diterima. Dan di Ma'iyah, masyarakat mengatakan bahwa sangat toleransi dan kebijaksanaannya luar biasa. Dan ketika jari masyarakat sekanan kiri saya, Mbah. Kanan kiri saya. Terus kalau dilihat dari spektrum yang lebih luas menurut masyarakat Indonesia, Ma'iyah itu ancaman. Ancaman. Karena ketika ilmu Ma'iyah atau ajaran Ma'iyah itu diterapkan di instansi atau bagaimana itu mengancam orang untuk badi, orang untuk segala macam. Mereka tidak bisa. Iya. Menurut untuk saat ini nggih ancaman, Pak. Misalnya mereka terbiasa berpikir firqoh. Iya. Iya. Berpikirnya golongan maka. Nggih, Pak. Iya. Acara mereka. Dan saya pribadi saya mengamalkan ilmu Ma'iyah, Mas. Tidak diterima di lingkungan itu, tidak diterima. Mungkin ancaman juga nek nggih. Ya mereka itu ada masalah, itu moro, Mbah. Moro. Moro nggih. Moro, Mbah. Moro. Kula niku nggih, Mas. Perasaan Cawang di Katipiro menolak. Jadi pokoknya ini pas butuh teko. Ku nek wis bentrok macam-macam ku njaluk tulung kan gitu kan. Gitu kan. Dan itu akan ada terusnya itu deh. Orang yang dalam skala kecil itu bisa skala besar. Jadi misalnya kenapa ditolak itu supaya karena gini, kalau Ganjar jadi maupun kalau Anies jadi itu permusuhan akan sangat merajalela antara kadrun dengan Cebong. Jadi siapapun yang menang di antara mereka berdua itu akan tidak meredakan, tidak menjadikan persatuan, kesatuan atau kedamaian, tapi akan potensial untuk permusuhan. Jadi saya tidak mau menemui Anies, karena kalau ketemu Anies, gue tambah musuhnya. Ya tak? Tambah kadar permusuhannya akan tambah. Jadi saya enggak mau nambah orang ribut itu loh. Terusnya. Nanti ketika ada krisis pangan, ada krisis keuangan nasional, terus nanti akan bergulir mulai Februari sampai April itu, akan terjadi berbagai perubahan. Nanti kalau sampai ke tingkat krusial bener secara nasional, nanti kue untuk penggawean. Gitu. Mesti njaluk tulungan nang kue. Gitu. Karena kerjaan saya sejak dulu itu. Kae nek wis normal, nyinggang-nyinggang aku, nek wis dalam ancaman, njaluk tulung aku kan gitu kan. kayak ngerasani aku yang diri, nek ketemu tangan yang ngambung tanganku kan gitu kan Tuhan. Jadi itu biasa, menungso bajingan kayak ngomongin biasa. Panjang menungso itu, zoluman jahula. Manusia itu memang seperti itu. Zoluman jahula. Ayatnya piye ge? Iya. Zolum itu penegasan atau penyangatan dari zolim. Jahul itu penyangatan atau pendalaman maksimalitas dari jahil apa? Jahil. Mughalathahnya gitu ya. Kuadrat. Mubalaghah ya. Iya. Di koyo cara yojo to, do apa apa? Aduh, aduh ngono kata. Nek bahasa Arab jahil jahul, nek zalim zalum ngono kuwi. Surat Al-Ahzab ayat. Tentu Allah sendiri yang menyatakan dan tidak boleh kaget bahwa manusia itu memang seperti itu. Allah mengatakan, aku sudah mencoba mengamanatkan kehidupan ini kepada langit dan bumi dan gunung-gunung, dan mereka menolak amanat itu. Kemudian manusia datang memanggul amanat dariku itu menjadi khalifah. Dipikirnya gampang, padahal mereka yang bagian merusak sebenarnya. Sungguh manusia itu zalum dan jahul, kata Allah gitu. Tadi jeneng Gusti Allah wis kondo ket biyen kok. Kene wis sing pekok ya to. Wis ket biyen jeneng ngono kuwi. Jadi aja kaget gitu ya. Iku nek ana apa-apa kowe dijaluk tulung to, mara nang kowe to. Begitu soal solusi kowe. Tapi begitu nek wis sampe normal malah ora gelem to. Jen senengane musuhan to. Senengane musuhan. Jadi ya urip kuwi jenenge set kuwi. Kowe nek ana pelem bosok ana sete to, aku takon sete kuwi saka ngendi? Apa dia telur datang dari luar masuk ke buah mangga ataukah dia lahir dari kebusukan itu? Nah, set kuwi merasa busuk ndak di dalam kebusukan itu? Aku takon, set kuwi, set ning pelem bosok kuwi ngrasake bosok apa ora? Justru dia merasa nikmat di dalam bosok itu, dan kita bisa terancam menjadi manusia atau bangsa atau masyarakat yang memang menikmati kebusukan itu, karena dia lahirnya dari kebusukan. Kalau regenerasinya ini gini terus, makanya saya itu sedih sekali, hampir 5 tahun pisan itu bojo banget-banget. Untung saya itu punya imunitas yang namanya Islam itu, daya tahan yang dikasih oleh Islam. Karena ada Islam maka segala macam penyakit, segala macam ancaman itu bisa kita dari dengan iman, takwa, tawakal, sabar, dan seterusnya itu. Kita dapat nilai dari Islam. Dan makinya mematangkan imunitas itu sedemikian rupa sehingga kita mentadaburi kesabaran, iman, tawakal, istiqomah, madep, mantep, dan seterusnya itu secara lebih kualitatif gitu ya. Jadi menurut alhamdulillah. Ya. Jadi gue bisa ngerasa ki, kaya sing tak rasa ki bertahun-tahun ya. Lumayan gitu. Ya tetap kudu kok tolong lu ya, nak bibi. Tolong ya. Menurut ya. Ngono kudu ngono. Pani ya. Karo misi ora kowe. Karo misi ora. Lah maksudku begitu kowe ora ditampa, kowe ditolak-tolak nek begitu ana piye-piye kowe dijaluk tulung, kowe ora misi asu kowe biyen kowe nyio-nyio aku saiki njaluk tulung. Yen bajingan kok kowe ora ngono kowe. Ora ngono kowe. Ya oke ya aja ya. Kalimat thayyibah wae. Subhanallah, ngono ya. Kowe iki biyen nyinggang-nyinggang aku, nolak-nolak aku, saiki begitu ana masalah aku njaluk tulung aku. Astagfirullah, ngono ya. Kowe anggar arep miso ganti kalimat thayyibah ya awas nek ora. Kuwi malaikat ngandani malaikat liyane. Kuwi astagfirullah kuwi maksude bajingan iki. Kayak ngerti nek kowe mung kok ganti. Kuwi ming pencitraan di depan malaikat to. Nganggo kalimat thayyibah padahal asline iki asline ya asu to. Asu kok saiki gitu. Ngono ya, oke, terus ke. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Apa yang akan Anda lakukan apabila nanti Allah memanggil simbah? Ma'iyah akan tetap berjalan dan beregenerasi. Dan yang akan kita lakukan mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapat dari ma'iyah dalam ruang lingkup kita masing-masing, Pak. Tak kei lawang sidik wae yo. Apa bedane ma'iyah karo ma'iyahan? Ma'iyah niku nilai itu tadi, Pak. Rasa. Dan apa nggih? Nek ma'iyahan? Ma'iyahan nggih, kita berkumpul, berdiskusi untuk ya, mendapatkan nilai ma'iyah itu. Nek ma'iyahan itu adalah berkumpul sinau bareng untuk mematangkan nilai-nilai makiyah. Tapi kalau nilai makiyah itu kan berlaku untuk semua hal dalam kehidupan manusia. Tanyakan pertanian iso ora iso, pendidikan iso, dagang iso, warung iso, perusahaan iso, negara iso toh. Jadi kalau bikin kabinet makiyah bisa. Meskipun tidak makiyah namanya. Ojo nganggo makiyah to jenenge yo. Ojo nganggo jeneng makiyah. Saya jual beli pun juga pakai makiyah, Pak. Nah, iya. Ngono ya. Saya jual jasa, saya kan di listrik, Pak. Ngono ya. Ketika ada pelanggan mau pasang listrik, itu saya dilentrehke Mas Helmi. Nah, yang lain kan langsung cut kapitalis toh. Kapitalis toh. Menurut saya kapitalis. Nah, saya tidak. Saya tak dilentrehke kowe nek arek bayar listrik iki semene-semene-semene. Totalnya yang harus dibayar sekian, gue narik gue jasa, jasamu piro sak ikhlasmu. Sampai saat ini, Mbah, saya sudah 5 tahun berumah tangga, anak saya 2, saya dimanapun saya berlaku seperti itu, bismillah. Lo kuat, wis bismillah, yakin, aku yakin, wis ngengkel, ngono, ayo pokoknya. Saya nekat. Dalam skala kecil tapi komplit ya, sekali kecil. Dan itu tolong, itu bisa diterapkan di setiap peluang, ruang, dan waktu kan gitu. Saya pun di Banser juga seperti itu, Mbah. Saya itu Ansor. Gimana? Banser saya itu. Saya di Ansor, di NU saya itu Ansor. Saya pun juga pakai pola pikir makiyah. Doktrin tak tolak. Wow. Saya tolak tapi saya juga kasih pengertian semampu saya. Lah kowe kok gelem ngene iki piye karepmu kan gitu. Kudune lak ngene ngene ngene. Saya bilang gitu. Kowe iki anu kowe iki nderek Syekh Mustafa. Iya. Mustafa iki karo bojone makiyah banget. Iya. Boso coba. Saya tuh di Ansor itu sampai dicurigai, Mbah. Mas jane sampean ki NU Muhammadiyah. Gitu lah. Ya nek kowe membantah Banser Ansor NU kowe dianggap mohon to. Ning kowe iso nyelentrek ya. Bisa, bisa, Mbah. Oke. Baik karo bojone boso. Nggih, Mbah. Karena makiyah. Iya. Dik Kang Mas Derajat gitu kan. Terus bojone monggo Kang Mas ngono kuwi. Ini nanti kalau copotke. Kalau dilihat dari mungkin rayon temanggung atau bagaimana, saya ditegur ya siap wae. Tak dadaki. Kowe kok ngomong ngono bantah ajidor. Metu gak siap. Karena saya tidak akan itu. Firkoh. Oke, alhamdulillah amin. Jadi setitik cahaya di tengah kegelapan ini ya, setitik cahaya. Jenengmu siapa le? Kula Jadin, Mbah. Jadin. Mujadin Muhammad Al-Askari. Oh, top. Memang betul sesuai dengan namanya, Mujadid ya. Mujadin Muhammad Al-Askari. Jadin, angel gini, bahasa Arab Mujadin apa ini, Mbah? Wong kang wong sing temen, Mbah. Wong sing temen. Dada-dada kesungguh-sungguhan. Jadi orang yang selalu memakai kesungguh-sungguhan dalam melakukan. Dan Anda seorang patriot karena Anda askar kan gitu kan. Top. Please. Dan Anda itu patriot kehidupan, patriot makiyah, patriot. Amin. Patriot nilai-nilai yang dari Allah Subhanahu wa taala. Ngono ya. Amin. Katongake. Amin. Amin ya rob. Nafkahmu lancar. Amin. Ditambahi karo Gusti Allah. Amin. Anakmu. Amin, Mbah. Amin. Tenan gitu. Amin. Tak dongak gitu ya. Amin, amin. Oke, El, teruskan amin. El. Mbah, matur tanglet sak derenge nyuwun pangapunten. Saya boleh minta satu hal, Mbah. Kula niku sanjangan kali Mas Arul. Mas, Mbah, aku ki tak njaluk foto karo Simbah. Aku ki pengen tak godhekke ning omah. Sing Mas Arul nganu wae, Mas. Ngenteni takdir. Ah, mungkin sekarang ini takdir nanti tak mandap tak minta foto dulu nggih, Mbah. Mas Dwi, saya minta tolong Mas Dwi. Walah, tim pemburu takdir ternyata deh. Gol FB-nya sudah ini. Tangan untuk Mas Jadin. Tadi fotonya mau dipasang di mana? Jangan di pinggir jalan. Di rumah aja, jangan di pinggir jalan. Ya Allah, alhamdulillah. Jangan untuk bikin firqah ya, untuk cinta saja. Siap, Mas. Matur suwun sangat ngapunten, Mbah. Oke, sekarang sudah ya semua tadi. Pak Yai, saya mau konfirmasi ya, kan kalau Dantur Rahmat itu hadis ya? Ikhtilafu ummati rahmatul hadis. Hadis ya, hadis. Jadi ikhtilaf atau ada khilafiyah, ada ikhtilafiyah. Ya, kalau khilafiyah itu lebih berat, lebih substansial, kalau ikhtilafiyah itu sebenarnya masalah. Cabang-cabang. Iya, masalah-masalah yang tidak terlalu mendasar. Firqoh itu mengandung kedua-duanya. Nah, saya ingin mengatakan ada satu hal gini. Pali aku yang tadi tak omong, gara-gara takdir. Kalau kemarin Mbak Nun menerangkan yang menjadi, jadi bukan perbedaan-perbedaan itu rahmat, ya. Tapi dengan perbedaan itu. Jadi ikhtilafu ummati rahmat. Rahmat tentu gini, kan selama ini kan saya bahwa perbedaan itu rahmat gitu ya. Itu tidak dipahami, tidak diterburi sebagai perintah. Jadikanlah perbedaan itu menjadi rahmat. Menurut aku dunia ya. Gue meng lugu wae menerima perbedaan rahmat itu begitu. Perbedaan tidak menjadi rahmat, kuwi nesu karo Kanjeng Nabi. Perintah dan atau anjuran, rekomendasi atau sindiran kepadamu. Kalau kamu berbeda, jadikanlah perbedaan itu rahmat. Makanya metodenya lita arofu tadi itu. Jadi kita itu sering tidak mentadaburi. Makna bisa baku, tapi tadabur bisa belok-belok dikit-dikit, bisa mencembung segala macam sesuai dengan lika-liku. Gitu ya Mas ya. Oke, gitu ya. Jadi kalau kamu berbeda sama Banser, misalnya doktrin yojo langsung mau aku tak tolak rasa ngono kuwi ya. Wong yo ora enak dikene ngono kuwi. Dadi nolake ya sing alus. Nyun sewu yo insyaallah kok ora cocok karo aku. Piye ngono ya? Yo yo. Nek aku ndek pendapat liyo piye ngono ya. Nek aku ndek pendapat ngene piye? Cepet dirembuk-rembuk apik-apik ya. Ki aku ora nolak-nolak kuwi ning pokoke ayo rembuk sing apik. Pamruhum syura bainahum gitu. Semua sudah lengkap di Al-Qur'an. Cuman kita aja yang seringkali eksploitatif terhadap satu ayat dan menutupi ayat yang lain atau pemahaman yang lain dan seterusnya ya. Oke, terima kasih Mas Jadin ya. Oke, sekarang berikutnya kelompok yang terakhir ya. Yang sudah lebih berpengalaman di Ma'iyah ya. Ini yang malah yang malah yang 3 tahun, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwiki Bah dari Majalengka, Jawa Barat. Setelah didiskusikan, untuk pertanyaan nomor 1, manfaat Ma'iyah bagi manusia, masyarakat, bangsa Indonesia, dan dunia. Kait jawaban yang pertama, terkait manusia, setelah kami berdiskusi, kami teringat satu hal yang disampaikan oleh Bah Nun sebelumnya. Ini mengenai konsep manusia ruang, Bah. Nah, kami justru terpantik ke sana karena mengingat bahwasanya konsep tersebut sangat relevan dengan pertanyaan ini. Artinya dalam posisi manusia kita mempraktikannya konsep manusia ruang tadi, intinya manfaat Ma'iyah menyadarkan kita sebagai manusia bahwa sudah semestinya dan pada hakikatnya kita harus bergerak pada kesadaran ruang. Artinya kesadaran bahwa tadi perbedaan, keberagaman adalah satu hal yang perlu dijadikan rahmat dan direfleksikan pada kehidupan sehari-hari. Kemudian kaitannya dengan masyarakat dan bangsa Indonesia adalah ketika manusia sebagai individu sudah memahami hakikatnya sendiri, pada akhirnya kesadaran itu meningkat ke level selanjutnya. Artinya kesadaran bahwa hidup tidak hanya diri kita sendiri, pada akhirnya kita mulai terjalin dengan entitas lain, dengan individu lain, dengan makhluk lain gitu. Kemudian terakhir adalah kaitannya dengan dunia, posisi Ma'iyah dalam dunia bagi saya kembali pada konsep rahmatan lil alamin. Pada akhirnya ketika manusia sudah memahami kakek sendiri sebagai individu, ini sebagai manusia ruang, kemudian kita juga punya kesadaran bahwa kita tidak hidup sendiri, pada akhirnya punya kepekaan dan kesadaran yang lebih utuh, yakni kita hidup di dunia, kehidupan manusia pada hakikatnya hanya untuk mengarah pada rahmatan lil alamin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana gambaran masa depan Ma'iyah? Sebenarnya dari kelompok kami tidak jauh berbeda yang disampaikan dari kelompok sebelumnya, yakni pada intinya bahwa posisi Ma'iyah di masa depan yang kami lihat adalah justru Ma'iyah bisa menjadi solusi sosial, khususnya bagi masyarakat Indonesia dan umumnya bagi masyarakat dunia. Hal ini terefleksikan misalnya tadi, segala aspek keilmuan di Ma'iyah bisa terpraktikan dalam kehidupan sehari-hari yang sangat spesifik, misalnya dalam rumah tangga, dalam perdagangan, pendidikan, dan semuanya saya rasa saling terhubung dan terikat satu sama lain. Artinya posisi Ma'iyah bagi kelompok kami di masa depan tetap senantiasa akan berada pada posisi di mana Ma'iyah sebagai solusi bagi masyarakat. Ini tuh untuk dua pertanyaan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Pur. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Dwi Purwanto, saya berasal dari Nganjuk. Lali jendeng jadi. Gak apa-apa mas. Ngeredek loh. Kayak kaya pak, kayak Mbah Gil. Mbah Gil ini dia anak Tegar Maulana, apik tapi Tegar Maulana. Emek teko. Nef, anakmu jenis apa? Tegar Maulana, apa Darsono? Aku ini angil-angil Darsono weyo. Ya, saya akan menjabarkan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertanyaannya, apa atau bagaimana gambar Ma'iyah dalam mata pandang masyarakat umum Indonesia dan dunia? Mungkin Ma'iyah belum terlalu banyak yang mengenal. Yang lebih dikenal itu Mbah Nun. Seperti itu. Seperti contoh, Ma'iyah itu bagi orang asing itu sering dipertanyakan. Seperti contoh saya sebelumnya itu sering ditanya oleh teman-teman atau siapa saja itu seperti kowe iki ngopo to kok melu Ma'iyah? Sing mbok entuke iki opo? Lah, terus saya itu langsung menjawab, lah wong aku dhewe iki yo bingung. Aku dhewe iki yo bingung. Maka dari kebingungan yang saya miliki, saya akan tetap mencari agar saya lebih bingung lagi, seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi intinya kenapa saya berangkat Ma'iyahan, saya itu tidak tahu, tapi berkat energi dari teman-teman Ma'iyah, kita itu tidak saling mengenal, tapi kita selalu saling menyapa dan saling berkenalan agar lebih dekat lagi, seperti ngoten niku. Ya, itu jangan di Ma'iyah itu kita mengenal bahwa pinteri tondone ora ming kognitif deskriptif. Di ulo kae ulo kire dus sing skile mengko yang ngono kuwi iso ngelangi ora? Iso ngelangi to. Ning dhek ora mudeng nek iso ngelangi, ora mudeng to dhek. Nek medus mbek ngono kuwi apa dhek ngerti nek dhek ngomong mbek ngono ora ngerti to. Nah, jadi pengetahuan itu tidak seperti yang disangka oleh para akademisi dan orang scholar gitu ya. Jadi ora ming yang namanya pinter itu tahu itu bukan hanya perumusan pikiran. Jadi sel-selmu itu punya cara untuk mengetahui sesuatu. Meripatmu, darahmu, nalurimu, saraf-sarafmu itu punya alat dari Allah untuk mengetahui sesuatu. Dan pengetahuan itu nanti akan berkembang menjadi pengertian, akan berkembang menjadi perilaku, akan berkembang menjadi kemauan. Jadi, weruh, ngerti, apal, iso, gelem. Gitu. Jadi di Ma'iyah itu kue Rene turu ramasakan, saya bisa bilang, kue Rene bar ngojek kue melu Ma'iyahan, terus kan kini ngantuk, turu ramasalah. Jangan dipikir yang bisa mengakses ilmu dan hikmah itu hanya pikiranmu, enggak. Kue turu ya iso untuk ilmu, aku ini turu ini bahkan lebih aktif daripada kalau saya bangun. Jadi aku nulisnya drama kaya ngono kaya kan aku cukup sedina rong sedina sungi wis dadi 80 halaman itu. Itu saya sebelum tidur saya pesen sama diri saya, entah bagian yang mana, pokoknya aku butuh iki iki iki iki, tolong aku dikandani gitu kan. Nanti aku bangun terus gari nulis aku. Jadi ketika tidur itu ada mekanisme dari urat saraf kita, dari metabolisme badan kita, dari darah kita, dari tak jantung kita, itu semua juga receiver dari ilmu Allah. Allah itu maha kuasa semikian rupa, ini jangan diremehkan. Jangan dipikir Allah itu hanya mentakdirkan pikiran dan otak mudok untuk. Bahkan Allah mengatakan berpikir yang lebih tinggi itu pakai hati. Afala yafqahuna, lahum kulubun la yafqahuna. Lahum kulubun la yafqahuna biya. Mereka punya hati tapi tidak dipakai untuk berpikir. Jadi ternyata berpikir yang lebih tinggi daripada pikiran itu adalah hati. Mulanya wong Jawa ngerti rasa. Jadi kamu mungkin tidak mengerti, aku dhewe ya bingung, nek kan duwe rasa, rasa kuwi sing membimbing kowe rene kan gitu. Nah, yang saya tanyakan di pertanyaan yang keempat itu adalah, "Sok nek aku ora ono, kowe ya isih teko koyo ngene apa ora? Akan punya semangat untuk datang seperti ini apa tidak?" Itu yang saya tanyakan. Engko kowe ternyata rene mempergarap arep ketemu aku tok gitu ya. Arep foto. Gitu. Ya. Jadi Anda harus menemukan pijakan landasan dan alasan ya sebab atau hulu supaya hilir Anda tetap seperti ini gitu loh. Jadi ojo gantungan. Saya sudah mentidakkan diri saya berulang kali terus menerus dalam iya. Karena aku ora nonjol-nyol ki awakku tok iki ming tresno karo kowe ming apa wae tak kayak kowe kan gitu tok. Tapi saya jangan jadi nabi. Karena nabi saya jangan jadi public figure. Aku tuh public figure. Kuwi khayalan kuwi ora. Temukanlah aku, temukan Mbah Nun di dalam kenikmatan kamu berpikir, kenikmatan kamu merasakan sesuatu gitu. Kalau aku sudah engkau temukan di dalam batinmu, maka aku menjadi tampak olehmu. Karena engkau melihat aku sekarang, sebenarnya ini bukan aku. Kuwi mau foto karo Mbah Nun, tapi janjane aku duduk aku. Kuwi Mbah Nun duduk aku. Ngerti ya? Aku dileng-eleng ngomong. Kayak Mbah Nun yang duduk aku, piye karepe. Nah itu jangan dipikir Anda bersuami istri pun belum tentu istri Anda kenal Anda yang sejati ya, Anda yang lebih mendalam, yang lebih meluas itu loh. Jadi itu tiap hari merupakan apa namanya perjalanan makrifat saya kepada semua yang terjadi di dunia ini. Jadi saya itu tidak dikenal oleh siapapun, termasuk oleh orang yang dekat dengan saya. Apalagi kalau sudah ngomong Ma'iyah, itu Helmi pun tidak kenal saya. Maka Helmi tidak selalu bisa menerima, mengakomodasi apa yang saya omongkan kepada dia. Gitu. Jadi saya tidak mengatakan mereka tidak memperhatikan saya, tidak, mereka sangat memperhatikan saya, sangat mencintai saya, tapi ada dimensi-dimensi yang mereka tidak bisa tangkap dari saya. Aku udah karo iki ngadu ya bingung kan gitu kan. Makanya man arofa nafsahu fakot arofa robo itu serius itu. Itu orang pedoman-pedoman, orang kata-kata mutiara, orang beribahasa. Itu serius beneran. Man arofa nafsu wakot arofa bahu kui medeni kui. Itu ya, itu maka kalau man arof, kalau Anda itu Anda balik, kapan Anda balik, man arofa robo wakot arofa nafsahu, karena pancingannya adalah man arofa tahu fakot arofa robo. Coba suatu hari Anda melakukan dialektika dengan membalik itu, man arofa robo wakot arofa nafsahu, karena dia dialektis, dia saling memantulkan, dia saling memahamkan, dia saling memperkenalkan satu sama lain itu. Dan kalau Anda orang Jawa, orang Sunda, itu ada banyak kebijaksanaan atau filosofi-filosofi lokal Jawa yang sangat menolong Anda untuk mengerti itu gitu ya. Nah, Sunda dan Jawa itu bukan dua golongan. Anak saya dari Majalengka ya. Sunda Jawa itu satu umat. Tolong itu dibawa pulang ke sana ya. Dimanapun kamu harus bersikap Sunda dan Jawa itu satu umat, cuman ada logatnya aja. Tapi satu umat. Jadi saya sangat sedih sebenarnya karena ada sejarah perang bubat, kemudian orang Jawa sama orang Sunda sampai hari ini tidak bisa menyatu. Ini saya ingin mengatakan, dari mana-mana saya selalu mengatakan, orang Sunda itu ya orang Jawa itu ya orang Sunda, dia satu umat. Cuman kita cari apa yang sebabnya, ikhtilafiyahnya di mana gitu loh. Gitu kan. Ya mungkin soal bahasa, soal logat, soal dengan yang sifatnya sangat teknis gitu. Tapi kalau jiwanya, suknanya, rohnya, satu umat itu menurut Allah karena nasu umatan wahidatan gitu ya. Ini serius. Jadi kamu mulai hari ini harus menjadi pemersatu Jawa Sunda. Dari keluargamu dulu, dari kiri kananmu dulu, baru nanti yang meluas gitu ya. Gitu ya. Monggo Mas Helmi. Oh, Mas Helmi lagi sakinahan. Sakinah itu kan nguyuh kan enak banget tuh. Lega banget tuh. Wah, sakinah gitu, sakinah. Kuwi lagi nguyuh. Durung sing nguyuh kae ngono ya. Model kae ngono ya. Kae kok sakinah pol kae. Sakinah. Oh. Kuwi. Kuwi nek ning pengajian nek lurung karoan entuk lho kuwi. Kuwi ming makiyah tok lho kuwi. Sing ngono kuwi menjadi bahan dari kemesraan ya gitu. Bahan dari li ta'arofu tadi. Li ta'arofu. Ta'aruf ya, Pak Yai nanti menta'aruf dari kata arofa. Ta'aruf itu adalah dialektika untuk saling tahu. Saling tahu, li ta'arufu. Jadi makanya ta'aruf itu perkenalan. Ta'aruf, mau tak tabruk, tak tubruk gitu. Itu Mas Helmi ya. Ini berarti masih ada lagi, oke. Silakan. Sebenarnya. Menuntaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sudah ada yang bosan melihat saya naik. Saya sudah agak sering. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yanto, saya dari Lampung. Saya menjawab pertanyaan yang nomor 4. Berat memang, tapi ini saya niatkan sedekah apa yang energi saya keluarkan. Apa yang akan terjadi dan apa yang akan dilakukan sesudah Allah mengambil bangun. Sebelumnya saya mengucapkan Alhamdulillah, sangat bersyukur sedalam-dalamnya karena Tuhan telah menakdirkan saya, menjalankan saya sampai ke sini, kenal dengan Simbah, kenal dengan sedulur-sedulur semua, merasakan cinta yang lebih melekat ke dalam batin, tidak berfirqoh-firqoh, tetapi kita bersama dalam satu ruh cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang akan dilakukan, Ma'iyah? Ke depan tetap akan berjalan karena kita sudah diajarkan dari Simbah, jangan memandang Simbah sebagai tokoh, sebagai hanya fisik jasadiah, tetapi Mbah Nun menekankan kita harus belajar rohaniah, karena walaupun tidak ada Simbah secara jasadiah, kita cinta kita tidak akan pernah menghilangkan Simbah, karena Mbah Nun juga pernah bilang Kanjeng Nabi masih ada atau tidak. Kalau dilihat dari materi mungkin sudah tidak ada, tapi secara rohaniah kanjeng Nabi masih tetap membersamai kita walaupun tidak secara jasad ya. Itu, dan Ma'iyah tetap akan berjalan dengan semangat cinta kita, asalkan kita menanam dalam kesadaran diri kita bahwa Mbah Nun tetap akan membersamai kita dan sampai keyakinan sampai kita ke akhirat nanti, karena kita mutahabina bil filah, mencintai karena Allah bukan karena duniaan ya. Jadi saya sangat yakin bahwa kita ini hidup abadi, kita di dunia sementara dan kehidupan kita abadi, karena saya tidak percaya hidup kalau sudah mati tidak ada kehidupan lagi, terus untuk apa kita hidup hanya di dunia sebentar, mati enggak ada, untuk apa? Saya meyakini bahwa hidup ini memang abadi. Simbah juga pernah menuturkan sedemikian bahwa hidup ini abadi. Dasar kita mati tapi ruh kita sama. Ruh kita adalah yang bapak kita adalah ruh kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pancaran sinar dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kedepannya Ma'iyah tetap akan berjalan, Simbah akan tetap membersamai kita sampai kita tidak di dunia lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku senang, Alhamdulillah. Sok-soknya aku rano, tetap aku tilik rene ya. Tilik, tadi aku memantau, aku ada suara mbus kok, aku salah suh. Ini berarti aku ya, bener ya. Jadi antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jadi orang itu jangan hanya mengetahui apa yang dia ketahui. Ketahuilah apa yang orang lain ketahui juga. Jadi kalau misalnya kita kan ngomong su bajingan gitu kan, di sini dia sudah kita olah sedemikian rupa menjadi alat kemesraan toh. Dan tidak menyakitkan di antara kita. Itu namanya antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jadi apa yang terjadi di kehidupan tidak hanya seperti yang kamu pikirkan atau yang kamu alami. Ada yang dialami orang lain, misalnya orang dari luar Ma'iyah ndelok ngono kuwi ra iso, karena dia tidak mengalami kemesraan makiyah kan gitu. Lha ning kene iki bayangke Pak Yai we ngomong pas muncrat ngono kuwi kuwi piye kuwi? Kuwi nek orang ne makiyah piye kuwi? Kuwi piye kuwi? Kuwi coba itu sebetulnya betapa nikmatnya hidupnya hidup kita melalui makiyah ini karena rahmatan lil alamin itu tidak membatasi diri pada kebaikan. Apa yang selama ini secara kebudayaan kita anggap buruk, kita anggap saru, kita anggap negatif, makanya itu menjadi positif kan gitu kan. Jadi tidak ada barang positif atau negatif, dia menjadi negatif atau positif tergantung cara kita memperlakukan, betul enggak? Kecuali syariat Allah, neraka, kafir dan muslim itu ya. Tapi kalau dalam kehidupannya ada kekayaan yang tergantung kita. Ini rokok penak, rapenak, iya tergantung kue ya. Kalau bagi saya rokok itu punya dua fungsi, saya ya, yang saya alami. Satu, menghilangkan bakteri-bakteri yang nomor dua, dia menghidupkan kembali sel-sel yang mati. Di badan saya pengasapan, selama ini kan hanya ada cairan yang masuk atau pil yang masuk, tapi tidak ada pengasapan toh. Padahal dalam hidup butuh asapan, karena ada celekuan-celekuan dan lubang-lubang dalam jasad kita yang hanya bisa dimasuki oleh uap, oleh macam gas gitu ya, tidak hanya oleh cairan. Jadi itu positif, tapi saya tidak mengatakan rokok itu baik ya. Itu pengalaman saya seperti menurut saya koyo ngono kuwi. Tapi ojo njur nek karo nek kowe monggo di eksperimen dhewe diteliti dhewe dirasak-rasake dhewe piye gitu. Kalau saya kayak gitu itu. Jadi saya tidak mengatakan rokok itu baik, tapi saya punya pengalaman seperti itu gitu. Saya ini 4 kali stroke loh, Rek. 4 kali loh. Dan aku isih lumayan to iki. Jadi aku namanya gelut kira Pak Musa mesti menang lah. Nek, jadi hati aku enggak. Aiki nek ngantem aku tu boso ya, pi. Ngantem boso ya, pi. Jadi aku tu nengin jadi. Nek ini jurn begar. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Sekarang kita mohonkan respon Pak Yai dulu, Pak. Mbak Tanto dulu ya. Oke, monggo Pak Tanto. Ini Nabi Misuh. Bagi saya nonton cerita tentang paha kanan dan paha kiri. Yang paha kanan itu ditato AHY, Ganjar, Kamil. Yang paha kiri ditato Amin Rais, kemudian Anies Baswedan, dan sebagainya. Yang pangkal paha kira-kira ditato apa ya? Ada yang tahu? Ini bukan saya loh, ini Gus Dur loh. Yang pangkal paha ditato Surya Paloh. Soalnya jenggoten. Ya itulah tafsir. Semoga jangan mengambil contoh God yang lain supaya terjadi kesalahpahaman. Saya kira itu saja dari saya. Suratnya pendek tapi nyamleng ya. Es kono gak wis engko tekan omah ngurusi Surya Paloh dewe-dewe. Oh, tambah satu. Ini terkait tadi kalau Cak Nun enggak ada. Nun enggak ada lebih dahulu dari saya mengumumkan rugi. Tapi kalau saya enggak doanya pakai bahasa Arab. Nah, kalau Cak Nun mendahului saya mengoko. Mengoko wae. Piye basa Arabe surga neraka iki ora ngerti. Jadi semoga besok itu aku sik ning ya let sedina. Ben mulai kate iki bingunge lho. Takon rono sik apa itu ya betul ya. Apa mulai kate 3 hari? Kemangkir. Oleh-oleh munang donya apa? Ayo meng miso-miso asu bajingan. Akhirnya kita masuk surga rat. Saya kenal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenal Pak Tanto itu sudah cukup lama, ya, setahun ya. Maka saya didahulukan gitu karena ya tingko misuh gitu. Baiklah teman-teman sekalian, jadi gini ya. Islam itu agama langit, maka dinamakan agama samawi, Arab. Nah, ini kesalahan yang paling mendasar. Ya, agama langit, turun dari langit. Bahkan Islam itu ada sebelum Anda diciptakan. Ya Allah bertanya, alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Karena pola pemikiran yang sangat material, lalu kemudian itu di, ini harus di, dikoreksi itu. Karena itu Islam sangat universal. Jika kita berpegangan pada universalitas Islam, ya, itu sebuah kebajikan. Itulah yang dinamakan fitrah. Fitrah tentu berbeda dengan gula rasanya John Locke. Seolah-olah satu hampa lilin putih. Bukan. Tapi fitrah itu yang pertama adalah ketuhanan, yang kedua kebaikan. Pada titik-titik kulminasinya, orang pasti akan menyebut Tuhan. Entah kan konon ceritanya Pak Nasution itu. Ketika Yuri Gagarin datang tahun berapa ya, 65 sebelumnya. Saya waktu itu sudah besar ya. Ketika Yuri Gagarin yang naik ke luar dengan Soyuz ya. Lalu dia datang ke Indonesia, bilang sama Nasution, saya sudah sampai ruang angkasa. Ternyata jawaban Nasution, silahkan Anda melompat dari kapsulnya Soyuz, Anda akan ketemu. Cerita itu masyhur zaman waktu-waktu ya, era-era setelah 65. Bayang dari Tuhan yang baik itu sampan pun tidak akan pernah hilang. Fa'amma mayang fa'unasa fayam kuthu fil nilai, itu menyangkut baik dan buruk. Norma itu sopan. Nilai dan norma yang baik itu abadi. Meskipun yang membawa nilai dan norma atau yang mengembangkan, yang mengekspresikan nilai dan norma itu sudah perlu khawatir saat dun wafat terus ini akan berhenti. Kalau kita melihat ulama-ulama masa lalu, kebetulan saya barusan selama satu bulan ke Mesir, ke Mekah, Madinah, terus kemudian saya mampir di Abu Dhabi melihat masjid yang replikasinya diberikan Jokowi. Luasnya ya mungkin 5 kali luas dari yang ada di Solo. Kemudian saya mencoba di Mesir, saya berziarah ke sebagian besar ulama-ulama yang dikenal di Indonesia. Imam Syafi'i, gurunya Imam Waqi, Imam Laits, bahkan guru spiritualnya yang namanya Sayyidah Nafisah. Itu sangat legendaris. Hal-hal yang berkaitan dengan spiritual, Imam Syafi'i selalu bertanya kepada Sayyidah Nafisah. Ketika beliau akan wafat, itu membuat lubang kuburannya sendiri, lalu di situ beliau mengseribu kali Al-Quran, terus wafat di situ. Sekarang jadi masjid yang sangat indah. Banyak sekali di sana makam-makam, karena di Mesir itu ada namanya City of Death. Kira-kira 2 kecamatan, ya, yang di situ makam semua ulama. Termasuk ada yang sangat spektakuler, yaitu Imam Syadzili, orang sufi tapi hidupnya sangat sederhana. Di lereng pegunungan namanya Humaira. Jaraknya kira-kira 1 km dari Kairo. Saya sempat ke sana juga yang terakhir. Nah, nilai kebaikan itu abadi. Kita enggak perlu ada kekhawatiran-kekhawatiran. Ya seperti yang dikatakan tadi. Nabi Muhammad sudah wafat. Tapi nilai-nilai abadi mungkin mengalami transformasi-transformasi yang disesuaikan. Itu yang tentu saja karena zaman berubah, maka dengan tadabur itulah kita bisa mengkonversikan. berubah dengan kondisi-kondisi yang ada tanpa kehilangan nilai-nilai kebaikan itu. Ya. Karena itu, tadi saya ngomong juga di dalam, cerdasan Jawa itu unik. Ada yang namanya wasis. Wasis ini teori Gardner kira-kira ya, apa ya, intellectual question gitu kira-kira. Sasa itu wasis-wasis. Karena sumber pengetahuan kalau dulu hanya dari guru, sekarang tersebar di mana-mana dalam forum-forum, lewat dunia digital. Di atas wasis, kalau Jawa itu ada yang namanya lantip. Yang bekerja bukan ini, tapi sudah paduan antara ini dengan ini. Rasa. Nah, di Ma'iyah inilah yang diolah rasanya juga. Ternyata kita di brainwashing sehingga yang bekerja ini. Kita menemukan oase-oase yang berbeda dengan apa itu rumusan-rumusan baku, rumusan-rumusan linier menurut ilmu. Apakah itu puncaknya? Bukan. Ada yang lebih tinggi namanya waskito. Sekarang tinggal penjahit tuh. Ya gawe jas waskito. Ini paralel dengan pengetahuan, dengan pengertian Islam. Ada yang namanya pengetahuan. Pengetahuan itu ya hanya baca ini, dengar, ini, melihat ini. Itu pengetahuan. Tapi apa yang lebih tinggi lagi namanya ilmu. Ilmu itu sudah, apa ya, gabungan dari sekian banyak pengetahuan. Misalnya kalau di dalam dunia keislaman, ono fikih, ono tauhid, ono akhlak, ono tasawuf. Ada ilmu bahasa. Ya ilmu itu kira-kira kelasnya kelas Gusmus apa itu? Ya Gusmus ngendiko atau Cak Nun menyampaikan sebuah artikulasi. Itu sebuah gabungan dari sekian banyak ilmu. Nah, yang paling tinggi adalah nur. Al-ilmu nurun. Nur itu dari pengetahuan kemudian disintesakan sedemikian rupa menjadi ilmu dan sudah dijalankan puluhan tahun. Kalau di dunia pesantren, sosok sepertinya sekelas Mbah Mun. Maka ketika Mbah Mun ngentoh, mungkin sederhana sekali dengan teori saya lebih kompleks, lebih sofistik, kompleks apa yang saya omongkan. Tapi kenapa? Karena itu cahaya bisa masuk ke dalam dada kita sampai Mbah Mun sudah wafat sekian puluh. Saya masih ingat Mbah Mun dulu menghentikan semacam itu. Kan bukan pengetahuan, bukan ilmu, tapi sudah nur. Nah, mengenai universalitas dalam Islam itu sebenarnya hanya dua, manusiaan dan moral. Tanpa itu sebetulnya Islam kehilangan universalitasnya. Ya, sering saya kemukakan ketika Allah berfirman, walaqad karamna bani Adam. Itu ada tiga stressing. Lamnya, lamnya takkit hakiki. Karomna itu web dalam bentuk pasten tanpa tasdid saja sudah takkit. Jadi sungguh benar-benar aku, Allah, aku muliakan bani Adam. Tidak ada segregasi apapun. Bani Adam. Inilah wujudnya. Dari yang pengetahuannya petilan bisa kumpul dengan sekian banyak orang. Dan saya biasa, maaf ya, tamu saya itu sudah 70 negara, dari mulai beda agama. Jadi saya bisa, bahkan kalau Anda baca di mana, di Google, saya yang yang apa itu, mengasuh atau melindungi pesantren Waria Alfa. Pun saya mau diserang oleh satu kelompok katanya mendukung LGBT. Enggak, bukan masuk. Itu adalah Bani Adam yang punya hak dan punya kewajiban. Kalau dia gendernya seperti apa itu urusan medik dan urusan psikologis. Saya melayani. Kali ta'arofu itu bukan sekedar by name. Tahu Mustafa. Ini teman saya sejak kecil. Lapenta, laki-laki pecinta alam. Gitu. Tahu persis ya sosok Mustafa itu saya tahu persis sejak kecil memang tetangga dan dulu bertetangga kan tidak ya Nah ya, sekarang itu kan tetangganya hanya dari apa itu digital itu ya. Kira itu sajalah anu apa resume dari sekian banyak perusahaan. Maka lita'arofu bukan sekedar by name, tapi perlu tahu psikologinya, perilakunya, syukur latar belakangnya. Dan ya saya juga orang NU tulen, wong saya itu pengurus PBNU. Tapi ya saya dengan siapapun bisa, alhamdulillah. Asdine Muhammadiyah, anakku wolu lahir ning Muhammadiyah kabeh gitu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Yai Muhammad, dan ini kita puncai dengan Pak Mus. Bro, Pak Tato. Tambah rusak mungkin Bu sini. Berdiri Pak Mus, nanti akan mudah kelihatan, coba berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya membayangkan Indonesia yang sebagian Indonesia itu adalah dalam Inggrisnya itu the invalid country. Tahu enggak? The invalid country. Negeri yang cacat. Ya, sebagian valid country sebagian. Lihat ya. Nah, Inggris itu ada itu Inggris apa? Dia ada kata itu. Pronunciation-nya ada kata itu. Yang cacat. Koplak koplak plak kemplu, koplak koplak koplak kemplu, koplak koplak koplak kemplu, koplak kemplu, koplak kemplu, koplak koplak koplak kemplu kemplu, koplak koplak koplak kemplu kemplu kemplu, koplak koplak kemplu, koplak kemplu kemplu, koplak kemplu koplak koplak koplak kemplu. Koplak koplak kemplu adalah negeri koplak yang manusianya koplak. Adalah negeri kemplu yang manusianya kemplu. Ada pak yang manusia kemplu. Koplak sistem politiknya. Kemplu sistem ekonominya. Koplak cara berpikirnya. Lalu cara bertindaknya, semua itu dengan itu, dasar cah koplak, campur cah kemplu. Itu ada undang-undang aneh berbunyi, barang siapa koplak, dia harus kemplu. Kalau tidak mau kemplu, berarti melanggar undang-undang. Barang siapa kemplu, dia harus koplak. Kalau tak mau koplak berarti melandang, melanggar undang-undang. Koplak, koplak, kemplu, kemplu, kemplu, koplak. Koplak, koplak, kemplu, kemplu, kemplu, koplak. Pada tahun 2024, kapleh yang koplak atau yang kemplu? Pilih yang kemplu atau pilih yang koplak, pak, pak, pak, pak. Sekali lagi. Pilih yang koplak atau yang kemplu. Kemplu, kemplu, kemplu, kemplu, kemplu, kemplu, kemplu, kemplu, kemplu, kemplu, kemplu, kemplu. Sekali lagi, pilih yang kemplu atau yang koplak. Koplak, koplak, koplak, pilih, pilih, koplak. Koplak, koplak, koplak, pilih, pilih, koplak. Koplak, koplak, dikemplu, kemplu, kemplu, dikoplak, koplak, koplak. Di kemplu, kemplu, kemplu, di koplak. Begitulah saudara-saudara. Negeri koplak ternyata kemplu. Negeri kemplu ternyata koplak. Dan penghuninya saudara-saudara, mereka gembira dan bahagia dalam kemplu dan koplaknya. Dasar kemplu, dasar koplak, dasar kemplu, koplak, dasar kemplu. Kalau sampai waktuku, ku mau yang koplak makin koplak. Kalau sampai waktu ku mau yang kemplu makin kemplu. Sebab dengan koplak ku bisa maju karpe. Dengan kemplu juga bisa maju kemana. Maju kemana? Maju ke awan yang dipenuhi oleh air mata. Koplak, koplak kempluk kempluk koplak koplak kempluk kempluk koplak koplak kempluk kempluk plak plak plak dikeplak ya plu plu plu plak plak plak plu plu plu. Itulah nasib dan takdirnya kalau kita mau dikoplakkan ambapnya. Itulah yang perlu kita lawan dengan tidak dan tidak kemplu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman sekalian, dalam keadaan apapun kita sebagaimana Allah berfirman, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'. Jadi dalam keadaan normal atau tidak, dalam keadaan lapang atau sempit, dalam keadaan aman atau bahaya, dalam keadaan tentram atau bingung, kita tetap menginfakkan, kita tetap menyebarkan kebaikan. Sebagaimana Pak Yai Muhaimin tadi mengatakan, setelah Allah itu kebaikan. Dan itu kebaikan itu kemudian dalam perspektif lain atau dari sudut lain disebut nur, kan, gitu kan. Itu puncak kebaikan. Yang ternyata dia nyawiji dengan kebenaran yang sejati dan nyawiji dengan keindahan. Gitu. Nah, teman sekalian, ini untuk pertama kalinya setelah kan biasanya jam 12 selesai ini kita agak melanggar sedikit, tidak apa-apa. Sekarang kita akhiri, seharusnya kita tawasulan, tapi waktunya kita puncai dengan indal qiyam aja. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan semua yang menjadi aspirasi kita dan yang kita batin sejak awal tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Muhammad. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Allah Allahu Allah salam. Marhaban ya nur al-ainin, marhaban ya صلوات الله عليك. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana muslimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyaya allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratan allati fiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair wa ja'al mauta rahatan lana min kulli shar. Allahumma tsabbitna 'ala nahjil istiqamah wa 'idhna fid dunya min mujibatin nadamati yawmal qiyamah. Allahumma haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ukhrusna bi'ainika allati la tanam waqnufna bikanafika alladhi la yuram warhamna biqudratika alaina fala tuhlikuna wa anta thiqatuna wa raja'una birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'al muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi anzilni ya Allah, anzilni ya Allah, anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum ya karim. Janganlah kepada kami dengan kekuasaan dan otoritasmu kepada hamba-hambamu, kepada makhlukmu, bahwa yang kami lakukan ini adalah perintahmu. Bahwa apa yang kami lakukan ini adalah perwujudan dari penghayatan kami terhadap kehendak Allah. Atas panduan Kanjeng Nabi kami, kekasih kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas tuntunan para malaikat Allah, Jibril alaihissalam, dan semua malaikat yang lain yang mengitari kami semua. Ya Allah, jadikan kalau kami ini salah, ya Allah, tunjukkanlah jalan kami dengan kekuasaan-Mu. Kalau kami benar, ya Allah, dukunglah dan temanilah kami, ya Allah, supaya anak-anakku tidak merasa sendirian dalam kehidupan yang semakin menggelisahkan sekarang ini. Ya Allah, temanilah mereka dan kirimkanlah malaikat-malaikat-Mu, kirimkanlah roh Nabi Muhammad SAW untuk menemani anak-anakku semua ini di tengah kehidupan yang semakin menjauh dari-Mu, di tengah kehidupan yang semakin durhaka kepada-Mu, ya Allah. Karena kami orang-orang yang tidak pernah berpisah dari-Mu dengan cinta kami, dengan cinta-Mu, dengan istiqomah kami, dengan istiqomah-Mu, ya Allah, kepada kami semua, ya Allah. Ya Allah, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul waritin. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul waritin. Rabbi la tadarni fardan. Ya Allah, jangan biarkan ma'iyah sendirian, ya Allah. Temanilah, ya Allah, jangan biarkan ma'iyah sendirian di tengah dunia yang sangat menentangnya ini, ya Allah. Karena kami ingin menyelamatkan mereka, karena kami ingin memangku mereka, karena kami ingin menggendong mereka, karena kami ingin menyayangi mereka semua, ya Allah. Umat-Mu, umat manusia yang umatan wahidan di hadapan-Mu, ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Innama amruhu idza arada shay'an ay yakul lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada shay'an ay yakul lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada shay'an ay yakul lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilaihi turja'un. Saya mohon pamit, bulan depan kita ketemu lagi, atau kalau ada acara-acara makian di antara sekarang sampai bulan ke depan. Terima kasih para tamu, Mas Tanto, Pak Yai Muhaimin, Mbah Bejo, dan semuanya. Saya terima kasih. Teman-teman dari Magelang. Dari Magelang, dari Mertoyudan, ya. Terima kasih atas partinya. Jazakumullah khairan katsiran. Ngono ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamane, salaman ruhiyah, ruhiyah. Hatimu, rasamu, jiwamu, batinmu, sukmomu. Ngono kabeh ya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.